Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Seth. Yang pertama di halaman 5. Ya. Pada peperangan ini, tentara Romawi keluar dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khalid juga membawa pasukan dengan jumlah yang besar. Khalid juga membawa pasukan dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Khalid membawa pasukan sebanyak 30-40 regu. Dan pada setiap regu terdiri dari 1000 orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Khalid bin Walid menempatkan Abu Ubaidah pada posisi di jantung pasukan. Di sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Al-As yang ditemani oleh Surahbil bin Hasanah. Dan di sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Dan Khalid mengangkat seorang pemimpin untuk setiap regu sebagai mata-mata dan pencari informasi, diserahkan kepada Qubab bin Asim. Dan sebagai pemungut harta rampasan perang, diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang menjadi qazi ketika itu adalah Abu Darda. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan qazi itu, Ustaz? Sudah. Itu aja. Qazi itu macam hakim lah. Jadi qazi itu semacam hakim gitu lah. Ya, pemutus perkara. Dia yang disebut adalah Abu Darda. Jadi kan ada semua dalam pemerintahan dan satu kan ada keputusan, pengambil keputusan hakim. Qadhi itu hakim. Apalagi? Halaman 8 pada alinea yang kedua. Lalu Abu Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang sebelumnya ia tempati itu kepada Sa'id bin Zaid. Ia adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kemudian Khalid menuju ke tempat para wanita yang berada di belakang, yang para wanita itu juga membawa pedang dan senjata-senjata lainnya. Lalu Khalid berkata, "Siapa saja yang kalian jumpai orang-orang yang melarikan diri dari kalian, maka bunuhlah dia." Setelah itu Khalid kembali ke posisinya semula. Yang ditanyakan, siapa saja 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga selain Sa'id bin Zaid, dan amalan khusus apa yang membuat 10 sahabat tersebut dijamin masuk surga? Bermacam-macam amalannya, ya. Termasuk Bilal, dikatakan oleh Rasulullah Bilal itu masih hidup itu. Rasulullah mendengar suara alas kakinya Bilal di surga. Padahal Bilal masih hidup. Ya. Rasulullah akhirnya terheran-heran. Bilal itu bekas budak. Kau masuk surga, maka Bilal ditanya, apa kelebihanmu ya Bilal? Kelebihanmu apa? Saya mendengar alas kakimu di surga. Berarti kan di surga itu. Nah, Bilal mengatakan, tidak ada kelebihan apapun. Sehingga hanya beliau mengatakan, setiap habis wudu sebelum mengerjakan sesuatu, saya selalu mengerjakan sholat 2 rakaat yang biasa disebut sholat sunnah tohur. Itu kelebihannya. Sahabat 10 sahabat yang jamin masuk surga itu siapa? 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Talhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang lain ada lagi, ini Bilal dari sudah dikatakan oleh Rasulullah masuk surga. Itu antara lain sahabat-sahabat Nabi yang di masuk surga. Apa hanya itu? Tidak, saudara pun bisa masuk surga kalau memenuhi syarat. Ya kan? Malah Nabi itu mengatakan, ya, semua umatku nanti masuk surga termasuk kita, dengan catatan kalau kita memenuhi syarat. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ada umat Nabi masuk surga tidak mau, itu ada. Ada. Ya. Nah, orang yang mau mengikuti, yang mau masuk surga, yang tidak mau masuk surga, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa yang menjadi Quran, menjadikan Quran itu di depannya, kita di belakangnya, duru ma kitabillahi haitsu maddaro. Ikuti Quran itu beredar kemana saja kamu ikuti, yaitu menuntun kamu. Qodahu ilal jannah, kata Nabi. Menuntun kamu ke surga. Tapi wa man ja'alahu warahu, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, hak kita yang di depan, yang tidak cocok Quran dengan hawa nafsunya, Qurannya yang dirubah, hawa nafsunya yang dituruti, ya, sakohu ilan nar, itu yang akan masuk neraka. Maka siapa umat Nabi yang tidak mau masuk surga, yaitu orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran. Ya, dari Quran. Karena Quran sudah dikatakan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ikuti Quran ini, jalanku yang lurus. Ya. Siapa mengikuti jalan selain Al-Quran, fatafarraqu bikum an sabili. Bercerai-berai, berpisah dari jalan yang lurus tadi. Maka orang yang dijamin masuk surga tidaknya 10 itu aja. Kita pun masuk surga kalau kita hidup kita dituntut dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mengabaikan Al-Qur'an, ya enggak mungkin akan masuk surga. Itu namanya umat Nabi yang tidak mau masuk surga, yaitu mengaku umat Islam, mengaku kitab sucinya Al-Qur'an, tapi enggak mau mengikuti hidupnya dituntut dengan Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan, alam ya'ni liladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillah wa man nazala minal haqq. Apa belum saatnya orang yang mengaku dirinya beriman, hatinya itu untuk tunduk patuh, mau dipimpin dengan kebenaran yang didatang dari Allah, yaitu Al-Quran. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kita diingatkan, kalau kamu mengaku beriman, sudah saatnya belum hatimu tunduk patuh dipimpin dengan Al-Qur'an. Jangan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an, mengaku beriman ya, tapi lama berpisah dengan kitab sucinya. Akhirnya diungkapkan isi kitab sucinya, menolak, hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Nah, orang fasik tidak ada yang masuk surga, itu tidak ada. Kita diperingatkan, maka kita sebagai umat Islam, kalau ingin masuk surga, jangan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Itu ahli kitab Taurat, beri kitab Injil, mereka berhak juga masuk surga. Tetapi karena mereka lama berpisah dengan kitab sucinya, tidak pernah membuka isi kitab sucinya, maka apa yang disebut dalam kitab sucinya pun dikufuri karena tidak pernah kenal. Salah satu contoh yang jelas, kenabian Nabi Muhammad SAW dikufuri oleh mereka. Padahal di dalam kitab suci mereka ada, dikufuri. Di dalam Al-Quran diterangkan mereka kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, seperti kenalnya seorang bapak terhadap anak-anaknya sendiri. Coba diingat lagi ayatnya itu, ayo. Surah Al-Baqarah 146. Kita jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Maka Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Fatala 'alaihimul amadu, mereka masa yang panjang jauh berpisah dengan kitab sucinya. Ya. Akhirnya hatinya menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Banyakkan mereka menjadi fasik. Allah mengingat wala yakunu kalladzina utul kitab. min qabl. Kalian jangan seperti keadaan orang-orang. Kalau orang-orang yang diberi kitab dahulu sebelum Quran, dia memisahkan dia atau jauh pengertian, jauh tata hidupnya dengan kitab sucinya, hajinya menjadi keras, orang Islam ya begitu. Kalau kamu jauh, ya, kehidupanmu, pengertianmu dengan Al-Quran itu jauh, tidak mau dituntun Quran, walaupun mulutnya mengatakan kitab sucinya Quran. Ya, tapi pengertian Quran enggak tahu. Malah ada orang ngaji Quran benci. Bagaimana kamu bisa tahu? Hatimu menjadi keras. Kitab sucimu Quran, tapi kalau diungkapkan dalam Al-Quran menolak. Menjadi fasik. Saya dibaca ayatnya tadi. Surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Oh, ingat ya, yang diberi kitab Taurat dan Injil. Terus? Mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Nah, jadi mengenal kalau Muhammad itu sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, itu seperti kenalnya seorang bapak kepada anaknya sendiri. Berarti kenal betul kalau Muhammad itu Nabi, itu kenal betul. Terus? Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya. Bagian ahli kitab, orang-orang yang mengerti kitab. Sebenarnya disebut dalam kitab suci mereka tentang kenabian Nabi Muhammad. Mengapa orang-orang mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Karena isi kitabnya disembunyikan oleh orang-orang alimnya. Oleh orang-orang alimnya. Ya dah? Nah akhirnya, ngaku kalau kitab suci Taurat, Injil itu kitab sucinya, pedoman hidupnya, tapi diungkapkan kenabian Nabi Muhammad, ditolak. Fasik dia. Padahal ngerti itu. Dikatakan oleh Allah, mereka mengenal kalau Muhammad itu Nabi, seperti kenalnya seorang bapak kepada anaknya sendiri. Itu dah, kitab sucinya diakui dalam lisannya, tapi isinya dikufuri. Itu peringatan keras. Kalau orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah mempelajari kitab sucinya, dia di dalam belajar agama cukup kepada orang alim-alimnya saja, ulama-ulamanya saja, tidak pernah mau buka kitab sucinya. Ya? Akhirnya kata orang alimnya tadi bertentangan dengan kitab sucinya yang ditolak. Kata orang alimnya yang dipegang. Maka kita pun dilarang, jangan seperti mereka. Coba dibaca ulang surat Taubat ayat 31 itu. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Coba dibaca ada notnya itu. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya kan? Jadi apa kata orang alimnya? Ditaati sekalipun bertentangan dengan kitab sucinya. Karena kitab sucinya enggak pernah dikaji. Sehingga kenabian Nabi Muhammad yang ada dalam kitab sucinya, karena orang alimnya tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, nah orang awamnya ikut saja. Maka dilarang oleh Allah. Kamu jangan beragama, jangan seperti mereka. Nah, kita umat Islam, ayat ini ditunjukkan oleh Allah untuk pelajaran umat Nabi Muhammad. Itu dalam Al-Quran kan. Cara beragama orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak mengikuti kitab Tauratnya, tidak mengikuti kitab Injilnya, tapi mengikuti kata ulama-ulamanya. Tidak mau belajar. Maka kenabian Nabi Muhammad walaupun di kitab sucinya ada, karena ulamanya tidak mengakui, ikut. Maka hatinya keras lah, jadi fasik kan. Orang Islam ya begitu. Kalau ngaji tidak mau kembali pada Quran dan sunnahnya, hanya manut kata ustadznya, kata ulamanya, kata kiainya, tidak ditunjukkan kitab Quran dan hadisnya, ya kan keblasok kan. Ngaji itu boleh kepada siapa aja, boleh. Ustadz boleh, ulama boleh, kiai boleh. Tapi kalau kita ngaji agama Islam, sumbernya itu Quran dan sunnah. Kalau ustadz mengajarkan sesuatu itu kata dari agama, tunjukkan. Minta dalilnya mana. Qurannya mana. Hadisnya mana. Nah gitu. Nah, sehingga kalau ustadz tadi menunjukkan Qurannya ini, hadisnya ini, terus diturut, bukan berarti mengikut ustadz, tapi mengikut Quran hadisnya tadi. Jadi jangan nanya apa kata ustadz diturut, itu nanti seperti Yahudi dan Nasrani. Ternyata kata ustadz tadi bertentangan dengan Quran, dengan isi kitabnya. Nanti kalau isi kitabnya Qurannya diungkapkan berbeda dengan kata ustadznya tadi yang dipakai kata ustadznya. Ustadz saya tidak mengatakan begitu kok. Nah itu. Ya. Malah heran jane sing dikaji kitabe apa to. Kalau Quran kok nggon Quran ku redek kaya ngono kuwi, kamu buka aja enggak pernah kok ra enak. Ya. Coba bukaan Quranmu dan Quran saya itu sama. Kalau Quran saya mengatakan begitu, Quranmu ya mengatakan begitu. Kalau gonamu ra enak iki apa mergo ndak pernah dibuka atau memang sudah hilang? Kalau sudah hilang ya tuku neh Quran sing anyar. Maka kalau ngaji di NTA enggak boleh kata ustaz begini, kata ustaz begini, enggak boleh. Ustaz jangan dipakai ukuran. Ustaz itu manusia biasa, mungkin banyak dosa. Ya. Datang kepada ustaz kalau anu minta doa supaya dikabulkan, doa ustaz durung mesti kabul. Belum mesti, ya toh? Allah itu mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza ta'am fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hai Muhammad, kalau ada orang datang kepadamu tanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ya, dekat. Maka mohonlah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Ud'uni astajib. Ku mohonlah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doa. Jadi jangan mengira doa ulama itu mesti kabul, belum tentu. Ya tak? Belum tentu. Allah lagi doa itu malah masing-masing. Kalau diri kita merasa banyak dosa, ya, ojo malah adoh ning Gusti Allah. Banyak dosa sehingga kan mohon aja takut malah nyambat ulamanya jalukno nang apa aku jek kokean dosa. Lah kalau kamu kokean dosa itu malah harusnya banyak mendekat pada Allah. Banyak mohon pada Allah, istighfar, mohon ampun. Nah gitu, jangan malah harap nyedak, mohon saja enggak mau malah minta tolong orang lain. Orang lain itu boleh membantu doa boleh, tapi yang pokok itu yang bersangkutan berdoa sendiri. Lah kamu saya bantu doa kalau kamu sendiri malah enggak berdoa. Gitu. Saya doa untuk diri saya sendiri aja belum kabul, belum tentu kabul. Ndungake kowe meneh. Belum tentu. Doa untuk diri saya sendiri saja belum tentu kabul. Tapi kita harus yakin. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah mengabulkan. Kalau kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah, jangan prasangka buruk pada Allah. Tapi koreksi diri. Apa? Doa saya seprono seperti ini kok ora kabul apa kalau? Ya. Kurang apa? Gila. Karena syarat-syarat terkabulnya doa antara lain makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaian yang dipakai pun harus halal. Nek pakaian sing mbok nggo hasil korupsi. Panganan sing mbok pangan hasil ngapusi. Ya ta? Itu. Minuman yang diminum pun juga walaupun mungkin zatnya halal tapi hasil menipu. Nah kalau itu masuk, itu tubuh kita itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka doa yang dikabulkan tidak hanya ngomongnya saja, tapi harus dibersihkan. Supaya doa saya kabul. Di samping itu, usaha kita di dalam berdoa itu, perbuatan kita disesuaikan dengan permohonan kita. Kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, aja mau ngomong tok. Berusaha. Kita mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Allah sudah menunjukkan. Inna hada sirati mustaqimam. Fattabi'u. Ikhlas jalanku yang lurus itu Quran ini. Kalau memang kamu betul-betul mohon tunjukkan jalan yang lurus, bukaan Quran. Ngaji ya Quran itu. Jalan lurus selain Quran tidak ada. Ya, mohon jalan yang lurus. Kalau buka ke Quran malah anyel. Awak dhewe ra gelem buka, ya ta? Enek wong ngaji gregeten. Wong ngaji dibubarke. Wong ngaji digebuki. Padahal nek salat kuwi ya ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus yang mana yang kamu kehendaki. Iki lho melu gabung. Ngaji Quran itu ngaji jalan yang lurus. Dan itu orang yang dicintai oleh Allah. Nabi kita mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Qur'an. Orang yang paling dicintai Allah, sebaik-baik orang kok. Belajar dan mengajar Qur'an. Kalau kamu membenci orang yang paling baik, yang dicintai oleh Allah, berarti kamu tidak mungkin akan dapat jalan yang lurus. Tempat yang dipakai ngaji, itu tempat yang paling baik. Karena dihuni oleh orang-orang yang paling baik, yang dikatakan Rasulullah. Tempatnya malah mbok rusak. Iya coba. Tempat pelacuran malah mbok dandani. Ya. Kondomisasi mbok dukung. Coba. Mbok kuwi menteri apa presiden sisa lah. Ya ta? Nek ngedum kondom untuk apa coba? Untuk apa? Itu kan bodoh karo memberikan hubungan seks bebas. Apa meneh diserai. Kau dicoba karo pasare ya, pacare ya. Jika kondomnya kalau dipesan nanti dicoba dengan pacarnya. Na'udzubillah. Udah. Itu kepalanya itu sudah diisi dengan setan tok itu. Mau pacaran itu perbuatan setan kok. Pacaran itu biasanya seneng dewe, apa seneng gak rame. Dewe. Nabi kita mengatakan jangan berduaan. Yang ketiga adalah setan wis berduaan kayak kondom sisan. Apa yang dilakukan? Nah. Hidup di negara yang mayoritas beragama Islam. Ya dah? Dibagi kondom. Nah kalau itu diberikan orang-orang yang sudah berkeluarga. Itu sih rada pantas. Aduh, dibuka pasaran bebas, jutaan kondom dijual. Nah, kudune orang Islam itu mendukung. Wali kota Surabaya itu, dukung harusnya itu. Apa wali kota Surabaya? Membubarkan tempat-tempat pelacuran. Ya, walaupun itu juga dikritisi oleh banyak, termasuk menteri juga. Apakah membubarkan tempat pelacuran itu akan menyelesaikan permasalahan? Nanti khawatir malah anak kuno bubarkan malah pelacurannya melebu ngomah-ngomah. harusnya itu yang dibasmi, aja pengajiannya malah. Pengajian anti kondomisasi, anti pelacuranisasi. Malah ini aliran sesat harus dibubarkan. Aliran selamat itu yang mendukung tempat-tempat pelacuran itu. Maka kita heran. Nah itu kenapa? Di negeri yang mayoritas beragama Islam kok seperti itu? Itu menunjukkan walaupun bangsa kita beragama Islam secara mayoritas, mayoritas pula yang tidak mengerti tentang Islam. Tidak mengerti. Ngaji Islam orang nenggon Quran tuh ngaji ini nengendi. Kalau kamu ngerti, ingin ngerti Islam itu ngaji ya Quran, ngaji ya sunnah Nabi. Ya, itu. Aja ngaji primbon. Kitabe Dharma Gandul. Terus hadise Fathul Jari. Arep ngaji arep ngerti apa? Fathul Jari. Kan kitab hadis isine mung jarine, jarine, jarine. Dan suka umat Islam. Mana bodohnya agama itu tidak peduli. Isinya kitab Quran. Menerangkan. Ya yaladina manu inja'akum fasikum binabain fatabayanu. Orang yang beriman, kalau kamu mengimani Al-Quran, kalau mendengar berita orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Tabayun. Itu orang model tabayun gitu. Walaupun ngaku kitab susinya Quran. Quran yang nyuruh tabayun, tidak mau tabayun. Jika anda ini orang gugu pokoknya. Sampai tersebar luas. Itu kan saking bodohnya. Nek gue sing ngomong duduk wong Islam mungkin ora dipercaya. Sing ngomong wong Islam terus mempunyai sebutan tokoh. Gitu. Yang menyebarkan. Ya, MTA mengatakan zina lebih baik daripada. Ini ternyata kitabnya Fathul Jari. MTA ngalal ke anjing. Wibit MTA lagi lahir, wibit tersebar di mana-mana. Dulu tahun berapa itu ketika Ustaz Abdullah masih hidup. Bistragen sana, sudah berkembang. Katanya wong MTA kuwi, nek mbeleh asu, anggere ndase di gua, kuwi halal katanya. Siapa yang ndase asu kuwi eneng? Eneng apa nih? Liure. Wih tersebar. Maksudnya begitu MTA tumbuh, di fitnah-fitnah begitu ben wong do geting. Tapi ternyata orang itu makin lama ya makin pinter. Asal kayak ngomongnya itu kepengen nyata ke. Tidak ada ternyata. Ya wes karmo. Nekato nyebarno fitnah rapopo. Kamu kalau menyebar fitnah tentang MTA berarti kamu ikut mempromosikan MTA. Tanpa bayar. Wes saya mbok elek-elek saya tukul. Hanya kita kasihan. Itu yang menunjukkan tidak kembali pada Quran tadi. Qurannya merintah tabayun tapi tidak mau tabayun. Cari kitab sucimu Quran. Quranmu minta menyuruh tabayun. Mengapa? Tidak. Berarti kan kamu mengikuti cara beragama seperti orang ahli kitab. Apa isinya kitab diungkapkan. Ora cocok dengan karmu ditolak. Quran menyuruh tabayun. Walaupun kamu belum tabayun, tapi sudah banyak mendengar laporan-laporan, katanya-katanya, malah itu yang kamu pegang. Kalah karo wong Amerika. Kemarin hari apa itu? Ya? Hari Rabu. Rabu. Tuan besar Amerika datang ke sini. Sebelumnya kirim fax untuk ketemu saya. Tujuannya untuk mengenal MTA lebih jauh. Wong Amerika lebih. Orang gu Quran, orang tabayun. Tidak ada perintah tabayun, tapi dia tabayun. Selesai saya tanya. Tidak ingin mengerti apa, MTA lebih jauh, berarti sedikit sih sudah ngerti ya tentang MTA. Sudah, di Jakarta dia sudah ngerti tentang MTA. Dengar dari beberapa orang, ya tokoh-tokoh, tapi tidak nyebut. Dari tokoh apa tidak nyebut. Tapi sudah ngerti, dengar-dengar tentang MTA. Tapi saya tidak percaya kalau tidak melihat sendiri. Ya, dia ingin melihat sendiri. Jakarta sudah saya terima hari Rabu itu. ya kira-kira 2 jam lah saya puterkan siapa itu profil MTA, kasih ini semua, sudah dia merasa puas. Nah, beginilah. Terus tak tambah, supaya kamu lebih kenal lebih jauh tentang MTA, tunggu sampai hari akad, nanti ikuti akad pagi. Akad pagi ini didata, dia ikuti, bukan orang Islam pun boleh, saya kata. Boleh, bukan orang Islam, boleh. Tapi katanya akad ini harus laporan, dia berjanji, kapan lagi akan datang ke sini dengan istrinya, akan datang di akad pagi. Aku nenek wong Amerika, saya melu ngaji aja, Mbak. Itu lebih kita hargai. Nah, mereka walaupun tidak ngerti Quran suruh tabayun, tapi dengar-dengar tok dia katanya tidak mau. Dia harus datang sendiri. Wong ente anggone jelas. Lain dengan orang yang mengatakan kitab suci saya Quran malah. Kerungung ini, oh, langsung ditelan. Bleng. Yura muntah wih loh. Era muntah. Malah makin enak. Ya sudah, biar risikonya ditanggung sendiri. Allah sudah mengatakan, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu walahum adabu jahannama walahum adabul harib. Jadi orang-orang yang menyebar fitnah terhadap orang-orang mukmin laki maupun perempuan, kemudian tidak bertaubat, walahum adzabu jahannama walahum adzabul harik, mereka akan ditimpa oleh Allah azab jahanam dan azab yang membakar. Risikonya biar ditanggung sendiri tukang-tukang fitnah. Ya, apalagi masih di brosur halaman 8 ya. Di dalam perang Yarmuk, di dalamnya ada pasukan wanita yang ikut berperang. Kenapa Rasulullah mengizinkan para wanita ikut berperang? Apakah ada hadis yang menerangkannya, Ustaz? Nah, kalau ada pelaku berarti kan ada rasa datet diterangke. Ya, genawe senteng gitu kok. Ya. Perang tadi, wanita tadi untuk apa? Menurut riwayat itu tadi, bukan untuk menghadapi musuh, untuk menjaga tentara Islam yang lari. Maka dia di belakang kan? Nanti kalau ada tentara Islam yang lari, bunuhan sudah. Tentu orang kok ngadepi musuhnya enggak nyegati. Kalau ada tentara Islam pas perang berkecamuk kok lari pengecut. Melayu. Wes penggalan lehernya. Jadi yang suruh bunuh itu malah tentara Islam yang lari. Yang melarikan diri itu. Tidak di garis depan ngadepi musuh. Tidak. Di samping itu memang ada yaitu merawat tentara-tentara Islam yang sakit. Kena senjata lah, itu dirawat oleh wanita-wanita itu. Jadi maju perang itu memang diperlukan. Kalau memang diperlukan ya boleh. Kalau tidak diperlukan ya tidak perlu. Tapi kalau diperlukan ya. Coba itu hikmahnya antara lain. Masa kalau tentara Islam menghadapi musuh Melayu yang di belakang dijaga, dibentengi oleh wanita-wanita muslimat. Masa kamu gak malu Melayu? Lari. Maka wanita muslimat mengulus pedang. Kalau ada tentara Islam yang lari jadi pengecut, penggal lehernya. Nah, raisin kok. Karo wong wedok raisin. Nah, itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kan zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya tak? Istri Nabi pun begitu. Ketika Nabi mau berperangan, ya, ketika itu perang Tabuk kalau enggak salah, yang ikut adalah istrinya Nabi, Aisyah. Sampai terjadi berita bohong yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena istri Nabi tadi dalam setelah pepulangan, dia datang ke suatu tempat, ya, ke jamban itu kebetulan kalungnya tertinggal. Ya kembali baleni. Yang tertinggal tadi sudah tertinggal oleh rombongan untanya, rombongan pasukannya. Kemudian yang tukang menyapu bersih dalam arti mencari yang patroli, barangkali ada tentara-tentara yang tertinggal apa yang tertinggal, yang bertugas saat itu Sofwan. Ya, nyata ditemukan di situ loh. Ada wanita di setelah didekati ternyata istri Nabi. Jadi dah suruh naik untanya, Sofwan yang menuntun. Nah, itulah dimanfaatkan orang munafik. Nah, datangnya terlambat, berduaan. Itulah. Nah, terus disebarluaskan. Makanya sudah datang kok ini baru datang kayak berduaan. Ini nek corok ini mesti mampir hotel sih. Mau. Dulu belum ada begitu. Itu disebarkan. Ya, sampai akhirnya Allah turunkan surat An-Nur itu. Siapa yang menyebar berita bohong yang paling banyak, dia memikul dosanya yang paling besar juga. Pelajaran juga bagi kaum muslimin. Mestinya, kalau kamu dengar berita yang dikhabarkan jelek itu saudaramu sendiri, sesama muslim, harusnya kamu mengatakan, oh ini berita bohong yang nyata. Mengapa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Maksudnya, tidak percaya kepada kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin jangan diberitakan jelek itu langsung kamu percaya. Mengapa kamu tidak mempercaya dirimu sendiri sehingga menolak berita yang dibawa oleh orang munafik tadi, kamu jawab ini berita bohong yang nyata. Harusnya gitu. Nah, kok malah terus dipercaya? Wah, kurang ngira aku nek kaya ngono. Tibake ngono kuwi to. Nah, langsung kembang berita itu. Tersebar di seluruh. Setiap orang-orang bicara-bicara, sing dibicarakan istri Nabi dan sahabat Nabi. Padahal itu berita bohong. Dan maka itu, jangan dikira berita bohong itu jelek bagimu. Itu baik bagi kamu. Ya, baiknya di mana? Satu, waspada. Ternyata di tengah-tengah kamu ini ada orang munafik. Manfaat yang berikutnya, jangan mudah-mudah menerima berita kejelekan saudaranya sama muslim. Setiap mendekat berita jelek, kamu harus prasangka baik pada dirimu sendiri. Tidak mungkin saudara saya berbuat begini. Yang ketiga, waspada. Kalau memang saudara saya berbuat jelek betul, apa tujuanmu kamu sebarluaskan? Kalau berita itu betul terjadi, kamu lihat, mestinya kamu menegur langsung. Diingatkan, tidak perlu disebarluaskan. Nabi mengatakan man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Kalau itu betul terjadi kan suatu aib. Kenapa kamu tidak tutup aibnya? Malah kamu sebarluaskan tujuannya apa? Nah, itu jelas menyebarluaskan aib saudara itu jelas tujuan jelek. Apalagi ini bukan suatu aib tidak terjadi tapi dibuat seolah-olah terjadi. Nah, itu munafik menyebar fitnah. Maka siapa menyebar fitnah? Ada orang mukmin baik laki mau perempuan tidak bertobat, ancamannya azab jahanam. Nah, ternyata betul. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu, waspada di kalanganmu ada orang munafik. Ya, waspada setiap menerima berita bohong atau berita jelek yang mengabarkan tentang kejelekan saudaramu sesama muslim. Itu tuntunan agama, tuntunan Quran begitu. Hadisnya begitu. Nah sekarang banyak orang Islam yang tidak mengerti itu. Tidak mau tahu, bukan tidak mengerti. Tidak mau tahu. Berita jelek. Ya, berita yang dikabarkan soal muslim, dikabarkan jelek langsung ditelan saja. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman apa ini? Nah, tahun politiknya ini. Ya. Nanti kalau lawan politiknya kita akan menghambat. Majunya dia, wah wow, dikabarkan, wah wow, ini begini, begini. Wow. Dahulu tidak ada apa-apa setelah mau muncul. Ini bermunculan. Berita-berita yang dulu tidak pernah terkabarkan, terkabarkan. Tujuannya apa? Ini loh orang ini jeleknya begini, begini, begini biar tidak memilih itu. Ya, fitnah itu. Ya. Maka saya anjurkan dulu warga NTA kan, mengerti misalnya di tanggung TV. Bahkan, kalau saudara tidak tahu betul-betul, ya sudah sampai lu komentari, deloan baik. Menengowai. Nanti kalau ia betul, ternyata berita itu tidak betul, oh dia orang yang benar dikabar-kabarkan, kan ia kedosa kalau ikut ngabarkan. Nah, keluar ini ke saudara mengabarkan, menurut berita TV begini, boleh benar boh. Berita ini TV tenan, apa benar apa enggak, kita enggak tahu. Ojo terus, cerita kaya-kaya ngerti tenan. Saya ngerti itu pun tidak. Itu, jadi dihindari yang begitu itu. Apalagi? Menyimak judul dan isi brosur, yaitu Perang Islam Melawan Romawi, di mana umat Islam mempertahankan wilayah dan akidah dari ancaman Romawi Nasrani. Realita di masyarakat, saat ini masih ada beberapa daerah di mana kaum Nasrani masih saja melakukan kampanye mengajak sekelompok umat Islam untuk bisa masuk ke Nasrani dengan berbagai cara dan fasilitas hidup di bidang ekonomi. Pertanyaan, bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Kemudian yang kedua, kalau dulu perang dengan mengangkat senjata, apakah kini kita perang dengan menegakkan akidah, Ustaz? Sapa sing mbok perangi saiki? Harus mau perang iki sing mbok musuhi sapa? Perangi sapa? Coba pertanyaanmu tak balikke dulu. Kalau kamu tadi membaca semacam itu, coba Bapak pemerintah memerintahkan, perangi itu Saudara ambil senjata sing mbok perangi sapa? Perang padha kancane dhewe. Wong Islam dhewe kan. Jangan cepat-cepat kita perang. Menurut Islam bagaimana? Kalau orang Islam itu paham tentang agamanya, yakin terhadap kebenaran agamanya, tidak perlu takut isu ini kristenisasi, yahudinisasi, enggak perlu takut. Dibaca ayatnya, surat Al-Baqarah 109-110. Mereka berusaha supaya orang masuk Yahudi atau masuk Nasrani, wajar, dia mempunyai agama, keyakinan, mempunyai keyakinan mendakwahkan tentang agamanya. Wajar toh. Nah kalau mereka aktif berdakwah, saudara sebagai orang Islam yang mengaku agamanya yang benar tapi enggak pernah berdakwah, salah sapa? Maka kita enggak perlu khawatir. Wah, wong Islam do mlebu Kristen, nek antek wong Islam do mlebu Kristen sing salah sapa? Wah, aja mau bengok-bengok tok, wah nek kono do dadi Kristen kabeh. Lah kok iso? Padahal dia sudah mengaku beragama Islam. Kenapa dia sampai masuk Kristen? Nah, jadi aja mong dudang-duding, bengak-bengok. Tok. Itu menunjukkan kamu tidak beraktivitas membina, membentengi mereka. Setelah direbut mereka, bengok-bengok kamu. Coba dibaca. Al-Baqarah 109 itu dan Quran 110. Sudah mengatakan seperti itu. Wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah itu dulu. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ya, itu perhatikan itu. Quran sudah mengatakan begitu. Sebagian besar orang ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, sebagian besar, bukan sebagian kecil, itu berusaha menjadikan orang-orang yang beriman itu kembali menjadi kafir lagi, murtad lagi. Murtad. Ya. Terus? Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ya, dengki setelah nyata kebenaran. Dulu kedatangan Nabi Muhammad itu diharap-harapkan oleh mereka. Disebut dalam kitab sucinya nanti akan ada Nabi yang terakhir, Nabi yang terakhir yang akan memihak kepada orang yang beriman dan menjadi apa? Menolak, memusuhi kemusyrikan. Itu ditunggu-tunggu kedatangannya itu. Tapi setelah datang betul, ternyata Nabi yang disebut di kitab suci mereka itu bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail. Ya. Maka diterangkan setelah datang kebenaran, karena dengki yang ada, yang diharapkan mereka itu, Nabi yang terakhir itu juga keturunan Bani Israel. Maksudnya, loh kok datang dari Ismail. Maka dia walaupun benar tidak mau mengakui, tolak. Karena dengki yang ada pada mereka. Ya, maka diterangkan dalam surat Al-Baqarah 146 tadi, mereka itu sebenarnya tahu kalau Muhammad itu Nabi. seperti pengetahuan bapaknya kepada anaknya. Tapi mengapa dia tolak? Tidak suka, karena dengki. Dengki itu perasaan tidak senang kalau orang lain mendapat kenikmatan. Ya tak? Apakah nikmat kenabian mestinya diharap-harap dari Bani Israel? Masih banyak yang sanggup jadi nabi kalau ditunjuk Allah. Lah kok dipilih ke keturunan Ismail? Nah, maka dia, walaupun itu benar kitab sucinya menyebutkan, itu ditolak karena kedengkian yang ada mereka. Maka berusaha. Orang yang mengikuti seruan Nabi Muhammad, orang yang masuk Islam, dia sebagian besar dari orang ahli kitab itu berusaha memurtadkan lagi supaya menjadi kafir. Syukur mengikuti mereka. Terus? Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ya, itu tak? Allah sudah mengatakan maafkanlah dia, biarkan mereka. Kalau mereka ingin memurtadkan orang Islam supaya kafir lagi, supaya masuk agama mereka, biarkan saja. Mereka merasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Ngajak orang supaya masuk agama mereka itu merasa berkewajiban. Seperti orang Islam berkewajiban menyerukan Islam kepada orang lain. Nah, maka kalau dia mengajak orang untuk masuk Kristen, masuk Yahudi, biarkan saja. Biarkan bukan berarti kita tidak beraktivitas. Ayat berikutnya dibaca. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ya, tadi Allah sudah katakan ya 109 tadi, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dan biarkan. Mereka berusaha memurtadkan orang Islam, biarkan sampai Allah mendatangkan keputusannya. Hatta ya'ti Allah bi amri. Ya, nanti Allah yang akan mendatangkan perkaranya, keputusannya. Terus umat Islam apa yang dilakukan? Aqimus shalah. Ya, wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Dirikan salat betul. Bukan sekedar kerjakan salat, bukan. Dirikan salat. Artinya salat itu ditegakkan betul. Nah, orang yang menegakkan salat dirinya tanha anil fahsya wal mungkar. Quran apa? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Orang Islam harus berbuat jujur, berbuat baik, bayarkan zakat, jangan merampas hak orang yang mestinya mempunyai hak yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kepada kamu. Bayarkan, itu bukan milikmu. Bayarkan zakat itu. Zakat yang dititipkan oleh Allah pada kita masing-masing ini bukan harta kita. Bayarkan mereka. Kalau orang Islam itu rajin bayar zakat semua. Enggak ada. Orang memurtadkan umat Islam biasanya dikasih apa? Kasih materi. Zaman larang berasnya kasih beras. Kadang kasih supermi, kasih bulgur. Kasih apa? Dili anaknya sekolah. Urung wajinnya bayar SPP, resum bayar, kasih uang bayar SPP. Rung iso tuku seragam, kasih seragam. Sakit ditilii, diobatke. Ya, diobati, dibantu. Dah, kamu orang Islam, ya, tidak apa-apa. Tapi saya kasih ini, kamu berobat. Dan mohonlah sembuh kepada Tuhan Yesus. Islam rapopo, ini jaluk sembuh yang Tuhan Yesus. Kalau orang yang tidak ngerti agama kan, salah ya apa yang aku cek sholat. Ya, ya Tuhan Yesus sembuhkan rasa kita. Ini cek sholat. Nah maka itu. Kamu jangan bersikap kerdil. Maafkan, biarkan. Tapi kamu beraktivitas. Orang Islam umumnya bingung kok. Wah ini kono kristenisasi. Wah kono kristenisasi. Lah ini kono do kristenisasi. Wong Islam do dadi Kristen. Ini usahamu apa? Ya. Padahal. Nabi kita memerintahkan haknya orang Islam satu dengan yang lain 6, antaranya salah satu kalau sakit jenguklah. Ada orang sakit Orang Islam sakit, kamu tidak mau jenguk. Akhirnya dijenguk oleh pendeta. Dijenguk. Wah, ini pendeta mlebu nilai uang lorok, wes bingung. Wah, pendeta ini nilai ikono. Ya. Terus kamu digawa ke ambulan, digone rumah sakit. Wah, itu nanti mesti dikristen ke. Lah, tak mau bingung tak? Lah. Kenapa? Kalau dia dibawa ke sana, kok tidak kamu yang membawa? Orang Islam itu begitu tuh. Mergo orang Islam itu sokeh mau jadi. Harusnya kalau memang kamu tidak boleh orang atau tidak suka kalau orang Islam murtad jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi mestinya kamu jaga. Untuk menjaga itu bukan mesti harus diberita, diingertikan tentang agama. Dakwahi tentang agama. Kalau sudah kuat tentang agamanya, Allah membuat dikasih ya bulgur apa kasih beras ya tidak akan pindah tidak. Kita tidak pernah membina umat Islam itu padahal kita sudah menang peraturan di Indonesia ini ya, tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama tidak boleh mendakwai dengan politik itu kan menang kita wong mayoritas bangsa kita itu orang Islam semua jadi dakwah kepada ini salah kamu tidak boleh nah. Padahal kalau begitu tidak boleh, kita tidak bisa mengamalkan agama kita, ya tidak boleh. Ya, tidak bisa. Karena agama Islam itu diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad itu sudah mendakwahkan itu kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Bah kamu Kristen, apa Hindu, apa Buddha, dakwahi. Ya, mau, silahkan tidak mau, tidak apa-apa. Maka pengajian di NTN kita umum, ada orang yang Katolik masuk Islam. Kemarin yang ditulis di Jateng Pos, baca enggak? Baca kan? Masuk Islam. Orang Hindu masuk Islam. Hanya karena dengarkan radio, terus ikut ngaji di sini, ya biarkan saja. Orang Hindu dari Bali malah ngaji ini putri Ranganggo Kudung. Ya, tekan kini isin kancane do kudung atau nyilih kudung kancane. Terus saya ingatkan, itu waktu terang-terangan itu. Tidak usah pakai kudung pun tidak apa-apa. Ngaji sini tidak usah pakai kudung tidak apa-apa. Kamu habis lari-lari minggu pagi ini. Bukannya kok kayak menuang ngaji. Melu ngaji gak? Gak kena cekak ora apa-apa. Jadi ngaji di NTA harus pakai brukut kudungan. Tidak pakai celana pendek, kaos kutang boleh ngaji. Boleh. Jadi nanti kalau ada orang habis lari-lari ngaji ini. Aja mbak usir pakaian-pakaian olahraga. Biar saja. Nanti kalau sudah ngerti lama-lama dia akan membrukuti dirinya sendiri. Jangan kamu paksa harus dibrukuti seperti kamu yang sudah tahu. Nah itu dah, latar kabunat tobak kanan tobak. Maka kita tidak perlu khawatir. Kabari kono di Kristen ya esben Kristen ya. Ya, maafkan, biarkan. Terus asal kita beraktivitas, tidak mungkin dia akan bisa memurtadkan orang yang Islam. Maka dikuatkan akidahnya. Dikuatkan, diamalkan, berikan hak ada dia. Ya, kalau dia termasuk orang miskin, berikan haknya. Dia punya hak zakat yang dititipkan kepada kita itu haknya mereka. Berikan pada mereka, sehingga tidak mudah menerima pemberian orang lain untuk menjual agamanya. Tidak. Ya, punya harga diri. Agama itu mahal nilainya, tidak sekedar ditukar. Beras berapa kilo, super mie berapa, enggak. Supernya mie mungkin diterima, berasnya diterima, tapi agama suruh pindah, enggak mau. Itu. Jangan sampai kita, ya, mau diajak ribut, diajak bingung, kono Kristen, bawa biar aja, rugi apa tak kalau mereka Kristen? Rugi apa? Nah, kasihan, dia murtad kan. Lah, nek kasihan, mulai benteng, kono aja ngati, murtad. Nah, sakit tilii. Nah, sakit terah gelem nilii tilii wong liya. Nah, dia kelaparan mau masak enggak punya beras ra gelem menehi barang dikai wong liya ora entuk apa karmu kon mati ngono wae. Ampeten wae mati kelaparan ra popo apa gitu. Nah, dia sekolah enggak bisa membelikan seragam anake ya ngerti. Tidak mau datang, terus datang pendeta memberikan nih, belikan seragam anaknya, belikan sepatu, belikan. Nah, kamu sakit hati. Orang Islam, Islam yang sakit hati, yang dengki kan. Waktu kita tidak pernah khawatir. Bukan MTA itu paling beda, tapi warga MTA tidak pernah khawatir kalau anak-anaknya mau jadi Kristen dan tidak. Rumah saya itu gandeng dengan pendeta. Rumah saya itu gandeng dengan gereja. Ya, dengan gereja. Temboknya satu, tapi untuk dua, sebelah barat gereja, sebelah timur rumah saya. Ya, waktu Natalan, ya rame. Tidak ada itu anak-anak saya, cucu-cucu saya, kok terpengaruh dia? Enggak. Malah kalau mau adakan Natalan, pendetanya datang kepada saya, minta izin mau nutup jalan. Monggo aku orang duwe dalan, tutupan. Tidak apa-apa. Sudah tidak saling mengganggu. Di situ ada sekolah minggu, anak-anak itu. Ya enggak. Di situ ada, semacam-macam lah. Enggak pernah kita terpengaruh. Kenapa yang tidak bisa? Kalau setiap muslim harusnya memagari dirinya. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kalau itu diamalkan perintah Allah itu sudah tidak usah khawatir. Dengan apa? Tidak khawatir. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau kamu murtad masuk neraka, maka jangan sampai murtad, dijaga. Kalau masing-masing mati sama begitu, tidak akan. Maka jangan berjiwa kerdil. Orang Islam itu berjiwa besar. Karena diberi tuntunan Quran yang begitu hebat. Maafkan, biarkan dia berdakwah untuk mengajak orang murtad. Sampai Allah nanti mendatangkan perkaranya. Dan Nabi kita pun sudah mengisyaratkan. Latatba'una sunana mangkoblakum. Sibron bisibrin. Wadiro'an bidiro'in. Hatta lautaholu juhra dhabin. Tapi tumuhum. Hal Yahudin menasoro. Faman. Itu pendidik pada kita umat Islam. Kalau tidak hati-hati seperti itu. Kamu akan mengikuti sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sehingga masuk lubang biawak pun kamu ikuti. Ya Rasulullah, apa yang kamu maksud Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi Nabi memberikan isyarat. Kalau kamu tidak paham tentang agamamu, tidak pegang teguh Quran dan sunnahmu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit, kamu akan mengikuti tata cara beragama orang-orang sebelum kamu. Sehingga masuk lubang biawak, maksudnya menyimpang dari aturan agama, masuk jurang sesat itu pun kamu ikuti. Sahabat satu bertanya, apa yang kamu maksud Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah? Siapa lagi kalau tidak dia? Nah, siapa lagi? Maka kalau kita tidak hati-hati, cara beragama kita akan mengikuti ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tidak perlu lagi belajar kitab sucinya. Quran dan sunnahnya cukup pada orang alim-alimnya saja. Apa dikatakan orang alim? Taati walaupun bertentangan dengan Quran. Padahal Rasulullah meninggalkan taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu dijamin tidak sesat. Dua perkara itu apa? Al-Quran dan sunnah. Maka kalau kamu pegang Quran dan sunnah, tidak usah khawatir. Tapi kalau kamu lepaskan Quran dan sunnah, walaupun ngaku beragama, sedikit demi sedikit kamu akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hingga masuk lubang biawak, artinya menyimpang dari kitab suci pun kamu ikuti. Tidak merasa. Manusia kok masuk lubang biawak itu maksudnya menyengsarakan dirinya. Itu pun diikuti. Karena tidak menyadari bahwa yang kita ikuti itu mereka. Sudah banyak umat Islam mengikuti mereka. Nanti kalau ulang tahun, nyumet lilin, terus HPPD 7, gitu. Terus akhirnya nanti menyebul lilin, tahun baru melu nyebul lilin. Itu ajarannya siapa? Coba pikirin sehingga siapa coba. Tahun baru nanti nyumet kembang api, ngunek keletusan, terus jam 1 malam nyebul lilin, hura-hura. Coba itu ajarannya siapa? Orang kroso, itu mereka. Orang Islam tidak sedikit yang ikuti mereka. Nanti Januari, lihatan. Bentar lagi kan Januari toh. Coba sing keluyuran yang dualan, coba. Itu kan pake Islam ini orang. Nah, udah bergentayangan, numpak sepeda motor. Terus udah tuku sempretan, wong tuwek-tuwek barang nyemprit. Coba. tahun baru ngono ki cara sapa ngono. Kamu lihat kan TV itu. Bakar kembang api, sudah mungkin habis jutaan. Kenapa kok tidak kamu bagikan orang fakir miskin saja? Mbok bakar-bakar begitu. Ya, wong Islam kok sing melu-melu ngono kuwi. Terus karena hari besar mereka diadakan begitu, wong Islam jene nanti hari besar Idul Fitri do nyumuti mercon kabue. Coba jajarane sapa? Pikirin sing tenan. Ada itu mubadir, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu kancane setan. Tapi kenapa kamu lakukan begitu? Nah, itu orang-orang Yahudi ya gitu kok. Lah gitu dah. Orang sadar mula sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta kamu ikuti. Walaupun kamu memubadirkan harta jadi kancane setan pun kamu ikuti. Masuk lubang biawak, kamu ikuti. Tidak merasa kan? Karena jauh dari kitab sucinya. Akhirnya cara beragama ikuti umumnya yang ini, melu umumnya wae. Padahal Quran mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu beragamanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Nah kalau mereka begitu bahkan, ya biar kalau mereka begitu memang keyakinan mereka seperti itu. Yang kita bicarakan tadi, nek wong Islam terus melu-melu ngonok wilo. Kan persis yang dikatakan Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kami mengikuti mereka. Sehingga masuk lubang biawak, maksudnya menyimpang dari aturan agamanya pun kamu ikuti. Itu kata Nabi itu, bukan kata saya. Maka kalau memang mereka berdakwah begitu, menurut Quran, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan, biarkan mereka berdakwah. Jangan dialang-alangi, sampai Allah nanti mendatangkan perkaranya. Yang penting, kamu pagari dirimu, keluargamu jangan tersentuh api neraka. Kuamfusakum wahlikum narok. Keluarkan zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Yaudah. Kalau wong Islam sholatnya jejek, zakatnya beres, insya Allah tidak akan ada yang murtad-murtad karena dia diberi sesuatu oleh orang lain, enggak ada. Nah itu yang perlu harus diperhatikan. Perlu digalakkan itu. Wong Islam yang gereja ngadek, wis bingung. Wah, kono ning gereja ngadeg gereja mbok wis pe wong gereja mung bangunan omahe kok wedi to. Gereja, mula tak saya katakan tadi omah kuwi jejer gereja ora tau enek apa-apane. Sing sok nganyoke malah nek cedak masjid kuwi nggo salat wae ra entuk kuwi lho. Ya. Nek ning masjid salat mergo kowe ngaji Quran sudah salat ning masjid kuwi ra entuk yo. Nek ning gereja malah sok entuk kowe salat ning gereja ngono. Malah digoleknya sajadah mungkin. Aneh enggak? Harusnya kan yang memberi lapangan luas itu orang Islam. Kenapa orang Islam malah mengganggu, melarang, merintangi. Orang non-muslim malah enggak pernah ganggu. Nah. Itu real, kenyataan. Bukan dongeng. Bukan omong kosong. Ya. Jadi banyak yang akad-akad pagi ini, setelah saya ikut ngaji DMTA, saya dulu pernah jadi khatib di masjid saya, jadi imam di masjid saya. Sekarang dicorek, ganti imam masjid. Tidak boleh sholat. Apa? Jadi imam tidak boleh khutbah. Sampai sekarang sholat di situ pun tidak boleh. Kalau mau sholat, mendirikan masjid sendiri. Dan anak pagi yang lalu, dengar tidak? Aja sholat yang kiri. Tidak ada masjid dewi. Aneh tak? Nanti akhirnya sholat yang omah dewi. Ya, serap apa lah. Tidak boleh, ya sudah. Kalau masjid tidak begitu, mungkin itu bukan masjid. Bukan baitullah, bukan rumahnya Allah. Sampai di Blora itu, akhirnya kita bikin masjid sendiri. Kata itu, ini kan masjid itu rumahnya Allah. Bukan, ini bukan rumahnya Allah. Ini rumahnya si A. Nah, ya, wes, gawe. Jaraknya cuma 50 meter, gawe masjid dewe, ya, kepeksa. Kepeksa. Sholat neng masjid lain itu pada butuh jumatan, masa neng omah, ya kudu neng masjid ya sudah, gawe masjid lah. Nah, elek wong Islami ngono kuwi. Jadi beda paham, karena tidak ngerti agama, beda paham ngono wis. Apa dikira imam patu podo to? Ndak, imam patu juga ada yang terselisih paham. Ya, Tapi tidak pernah ada usrek-usrek sama muslim, itu enggak ada. Ya, apalagi? Tadi Al-Ustaz dengan jelasnya bangga terhadap kedatangan Duta Besar Amerika ke MTA. Padahal ia adalah bagian dari pemerintah Amerika yang nyata-nyata memusuhi umat Islam di dunia ini. Apakah kita tidak melanggar larangan Allah dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 9? Pikiranmu kotor itu. Mungkin ada agak-agak kok bangga. Coba-coba wacan Surat Mumtahanah wacanan coba. Wacanan loh. Isinya apa Surat Mumtahanah? Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina. Aja kok kuwi diwaca saka ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Itu dipahami, pikirannya dibeningke, aja kelebon kotoran sik. Ya, diartikan ayat 8. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tiada pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, ingat gak itu? Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil kepada siapa saja. Selama mereka tidak memerangi kamu karena agamamu, karena kamu Islam. Tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam. Ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya enggak? Terus sekarang Duta Amerika kemarin yang kesini memerangi kita. Apakah kalau Amerika memerangi negara-negara Islam, terus kamu benci semua orang Amerika? Orang Amerika ada yang Islam enggak? Penyebab pukul rata. Wong Amerika langsung ketemu ini perangi gendhe. Padahal enggak pernah memerangi kamu, enggak mengusir kamu. Ya, malah dia datang ke sini itu ingin tahu MTA yang sebenarnya itu apa. Saya hargai karena dia tidak hanya menerima katanya gitu loh. Dia sudah mendengar katanya MTA dari di Jakarta oleh pimpinan-pimpinan macam di sana, tapi tidak menyebut dari organisasi mana. Dia sedikit-sedikit sudah mendengar, tapi dia tidak yakin kalau tidak melihat sendiri. Maka dia dari Jakarta datang ke sini melihat sendiri. Terus diapakan? Terus diusir gitu. Nah, tidak boleh kamu datang ke sini karena pemerintahanmu, negerimu mengusir umat Islam yang ada di sana, gitu. Nah, wacan ayat itu. Ya. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil dengan siapapun. Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu dari negerimu karena agama. Ayat berikutnya, ayat 9 kamu baca. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu mulai nek tekan ayat coba jujuk mburi. Ayat songotok, loh, ayatnya melarang orang yang ya meneman apa berteman dengan mereka menerima mereka. Lah, ayat 8 tadi dibaca dulu. Dia datang ke sini bukan memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak memusuhi kita, hanya ingin mengenal siapa kita ini. Gitu? Sudah mendengar tapi tidak yakin karena belum melihat. Maka saya katakan tadi dia tidak ngerti ayat tabayun itu. Tidak ngerti ayat tabayun aja dia cukup mendengar dari sana kan cukup. Tapi tidak, harus saya tahu sendiri, datang ke sini. Lah orang yang berkitab suci Quran yang ada perintahnya tabayun, malah tidak pernah tabayun, katanya begini, kata langsung ditelan mentah-mentah. Iya coba. Jangan saudara terus kerdil. Oh, menerima kedutaan Amerika sini kok merasa bangga. Apa tidak bertentangan dengan ayat 9 Al-Mumtahanah ini? Wadhanan saya ayat 8. Coba, kita karena bereaksi ini, kita harus bersikap seperti ayat 9 atau ayat 8. Ya, kalau ayat 9 alasanmu apa? Dia kesini tidak mengusir kita. Benda ngomahmu ya rapopo. Yang sok mengusir kita itu malah teman-temanmu itu. Rantok kamu di sini. Tidak mau mengikuti kampung sini, tidak boleh hidup di kampung ini. Purworejo, ya. Omah disegel pada omah pribadi itu. Karena gue ngasih diusir rantok neng omah kuwi. Ditemak. Dipaksa untuk tanda tangan. Tidak boleh ngaji kalau tidak mau. Diberi kesempatan, diusir. Alhamdulillah kemarin ada Kesbang Polimas dari Demak datang ke sini. Ya. Minta klarifikasi tangannya. Katanya ada kesepakatan antara MTA yang di Demak dengan yang menyerang itu. Sudah disepakatan. Yang ngaji tapi tidak boleh pakai loudspeaker. Yang satu lagi tidak boleh. Itu tidak boleh mengundang guru dari luar Demak. Dari luar itu. Nah, itu saya katakan pada Kesbang Polimas. Ya itulah, cara begitu itu kan seperti punya negara sendiri. Ya. Coba nereh untuk datangkan guru dari, pada guru dari Solo. Dan seluruh MTA, kebetulan waktu itu saya temui dengan Pak Dr. Suparno, Insinyur Sunarjo, Pak Harto S.A.G., Pak Dr. Joyok Mukiatno, saya tunjukkan ya, seluruh MTA, seluruh Indonesia itu gurunya itu dari pusat. Ini Dr. Suparno ini saya tugasi di Pontianak. Insinyur Sunarjo ini saya tugasi di Palangkaraya dan di Banjarbaru, Kalimantan. Ini Pak Harto saya juga Surabaya. Ada masalah kok kini Demak malah rentok coba. Saya katakan, lah kalau misalnya, mengapa harus guru dari pusat? MTA tanggung jawab. Tidak boleh membuka pengajian terus diisi sembarangan orang. Nah, kalau nanti diisi bukan dari MTA pusat, siapa bisa ngontrol, mengendalikan mereka? Ternyata diisi, dibakar semangat untuk ngobong gereja, pokobong masjid. Nah, siapa yang tanggung jawab? Nah, maka semua guru dari pusat. Itu pun yang didatangi tanpa bayar. Wes rasa ngetoke amplop, biaya kami semua. Aku nah, dite kok ngendi nek rambae setan. Nah, orang dengki itu gini. Mau sama Demak. Nah, itu jari negara kita itu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah. Nah, lah kok kene Demak we ra entuk iki piye coba? Aneh tuh. Ini Demak orang itu. Tuh nanti dia terus buat peraturan. Wong Demak tidak boleh sekolah kemanapun juga. Harus orang Demak sendiri yang ngajar. Jadi bodoh kabeh wong Demak. Ada yang sekolah yang UGM, ada sekolah yang UNS, ada sekolah yang UI, ada yang ITS. Ini wong Demak gak boleh. Kamu harus menggeru orang Demak. Iya kira-kira. Semua akalnya tidak jalan. Maka akhirnya Kesbang Polimas saya katakan, apapun yang terjadi, MTA dihalang-halangi Demak, tetap akan berusaha. Terus jalan terus ngaji. Perintah Allah. Dan Quran dikaji tidak bisa dibendung. Kamu bumbet di situ, mesti tumbuh di tempat lain. Ya betul, di Demak itu, di tempat itu di stop. Tapi tukul di tempat lain, ya di Demak itu juga. Sampai sekarang. Terus dipanggil yang ditempati suruh nanda tangani, menyetujui tidak akan adakan pengajian MTA di Demak, tidak mau tanda tangan dia. Kasih waktu 30 menit atau 3 menit, terus berpikir dulu, Bali ya tetap orang gelem tanda tangan. Ya, sampai begitu. Lah pantas saya sehingga yang ini, yang tidak. Itu yang mengusir kamu. Ya, Tuh yang lain-lain tidak tahu menahu langsung membantu pengusiran. Ya, katakan ini aliran sesat, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Nah, itu membantu pengusiran kan. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang mengusir kamu dan membantu pengusiran. Siapa yang berteman dengan mereka, kata Allah, maka kamu sama dengan mereka. Ayat 9 tadi dibaca. Diulang lagi. Nah, begitu isinya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Nah, ya. Orang yang memerangi kamu karena agama, karena kamu ngaji Quran, ngaji sunnah, mengamalkan agama, kamu diperangi, diusir, lah itu tidak boleh kamu berkawan. Terus? Dan mengusir kamu dari negerimu. Nah. Terus? Dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, orang zalim. Menjadikan orang yang mengusir, memusuhi, memerangi kamu jadi kawannya, kamu termasuk zalim. Coba alasannya apa? Maka saya katakan, Kas Pangpol Demak kemarin saya katakan. Ya, MTA itu di mana-mana membuka pengajian selalu mentaati peraturan yang berlaku di negeri ini. Kalau ada suatu daerah terus tidak setuju, boleh mengusirlah. Kalau ukurannya setuju dan tidak setuju, Indonesia akan hancur berantakan. Kalau saya setuju, ya boleh. Tidak setuju, tak usir, tak perangi. Nah, hancur, berantakan. Mestinya kamu setuju atau tidak setuju, karena hidup di satu negara, ini melanggar hukum negara apa tidak? Kamu sebagai pemerintah, mestinya melanggar undang-undang negara apa tidak? Kalau melanggar undang-undang hukum negara, nah, kamu ingatkan. Yang melanggar itu yang diingatkan. Jangan yang tidak melanggar malah disalah-salahkan. Itu kalau semua setuju dan tidak setuju. Kalau tiap tidak setuju boleh berbuat apa saja. Wah, negeri kita hancur, negeri kita ini. Orang senang diusir. Nah, boleh. Ya, nanti rumah pribadi disegel. Orang itu dinggoni coba. Aneh kan. Dulu dari Blora itu sampai dua tahun saya katakan, 50 pasang keluarga tampung di Indonesia Solo ini. Karena ini Solo Indonesia, kamu orang Indonesia, ya ini tampung di sini. Neng luar Solo, luar Indonesia, Blora itu mau ngedekin negara sendiri itu. Nah, disadarkan, setelah nanti sadar, nah boleh, sekarang sudah boleh pulang di sana. Sudah boleh dakwah di sana. Perkembangannya MTA makin pesat di sana. Dulu dari desa Kembang Kerep namanya, Kembang Kerep, sekarang sampai masuk di kotanya Blora. MTA tumbuh subur walaupun di sana ditekan-tekan. Makin begitu yakin Allah itu janjinya pasti benar. Wallahu mutimmun nurihi walau karyal musyrikun walau karyal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahaya Islam. Sekalipun orang musyrik, orang kafir tidak suka, akan membendung cahaya Islam itu, akan dipumpet, tidak akan bisa. Cara apapun tidak akan bisa. Karena Allah yang menolong kita. Tadi pagi ditelepon Jenderal Anton Tabah. Mau kesini tadi. Kemarin Jenderal Anton Tabah diundang ke MUI Pusat. Ya, membahas, membicarakan tentang MTA. Ternyata Anton Tabah karena merasa kurang bekal, dia sendiri diserang dari banyak orang di sana. MTA begini, begitu, begini. Ditanya oleh Anton Tabah, Pak Anton Tabah, katanya, aduh semua ada, mana kalau ada CD-nya mana? Ya mau ngada ngono tok. Akhirnya beliau tanya, ya nanti saya lengkapi. Ya, yang mengatakan MTA ngalalkan anjing itu pernah. Ya, Profesor Dr. Nazaruddin Umar waktu itu sebagai dirjen, sekarang jadi wakil menteri agama, datang ke sini ngisi diakat pagi ini memintakan maaf anggotanya yang menuduh MTA menghalalkan anjing. Di Solo ada wanita-wanita berjilbab jual anjing, juga sate anjing. Wah, itu saya pentukan Ustaz, nanti tolong dikirim. Nah, kemarin saya tidak begitu tahu ditutui. Semua katanya menuduh, saya buktinya ada, saya ngalalkan anjing. Ada mana buktinya? CD-nya ada. Lah iya mana? Tidak bisa. Ya mau ngada-ada ngono tok kuwi. Ya nanti saya kirim, saya katakan itu. Rasul haram kalam sudah. Rasul halal haram pun sudah pernah mengeluarkan. Ya, di situ ada. Jadi kalau orang ngomong ente begini hanya dasarnya dengki, katanya saja. Mungkin kedengkiannya, kenapa MTA bisa maju? Saya kok tidak? Nah, gitu. Ada lagi yang mengatakan, setelah MTA buat blumbang itu, iwakku yang blumbangku udah mencolot rono kabeh. Nah kenapa? Kamu punya blumbang sudah lama, ini blumbang baru kok malaikatmu mencolot ke sini, berarti neng kono kurang mangan. Di MTA kopen, di sini enggak kopen. Gitu. Nah, mestinya berpikir, kenapa ya? Santri saya kok do malih rono kabeh. Kok do pindah rono, harusnya berpikir gitu. Kenapa do pindah ke sana? Ora kok malah blumbange sing dipindahi kuwi kon nguruki. Nguruk ana blumbang kuwi lho, iwakku do mlebu rono kabeh. Nah, itu kan karena dengki aja kan. Ini apa yang saya katakan itu bukan dongeng ngoyoworo, itu kamu alami semua yang baru-baru MTA. Dan ini bukan baru sekarang, sejak MTA baru muncul tahun 72 sudah begitu. Sudah dulu. Ya sing wis-wis-wis itu ya wis hafal, mulane nek lagi baru ada begini, alah kuwi kaya sing tak alami dhisik. Ya ndak usah kaget. Nek ora ngono malah ora bener. Maka saya katakan, kalau saudara katanya ngaji, selama ngaji ora tau eneng apa-apa, kowe mesti ora ngamalke. Wis ora sandara pokean tembung. Mesti kamu ndak ngamalke. Kalau kamu ngamalke, mesti ada rintangan. Karena itu antara iman dan ujian itu enggak bisa dihindari sama sekali. Hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum layuh tanun. Allah berkata begitu. Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, kamu tidak akan diuji. Walaqad fattanal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang iman sebelum mereka. Sehingga dengan ujian itu akan tampak siapa yang imannya benar, siapa yang imannya bohong. Jadi ujian itu sebagai ukuran iman, kamu tenanan apa enggak? Di situ aja yang baru saja warga ngaji di Kebuke itu, terus ditutup, tidak boleh itu, muncul di daerah, padahal bupati sudah membuat surat. Tidak boleh MTA di Kabupaten Sidoarjo. Wih, ini pun itu tukul, ya di Kabupaten Sidoarjo lagi. Terus pimpinan sana kirim saya, ini bagaimana Ustaz? Padahal Kapolsek memberi surat, mengacu pada surat bupati, maka pengajian ini tidak boleh jalan sebelum surat bupati itu dicabut. Terus baiknya bagaimana? Ya saya jawab, kalau kamu memang mau ngaji, teruskan. Di negeri Indonesia ngaji itu tidak ada izin. Adanya pemberitahuan. Kamu buat saja surat pemberitahuan ke KUA, tembusannya ke Muspika. Terus ke lurah, RT, setempat yang ditempati. Dah, jalan. Kalau berani ngaji, yo nek rawani mandeko. Tata, rasa ngelangel, asalnya berani ya, berani Ustaz. Berani terus, rasa apa-apa. Dah, peraturan pemerintah ditaati. Akhirnya berjalan pengajian itu juga. Terus datang, intel dari Kapolres katanya. Datang ke situ, ternyata, ya pengajian boleh asal tidak ada keributan. Lah, sing ribut iki sapa? Yang ngaji itu benar tidak pernah ribut. Yang ribut itu orang yang tidak ngaji. Mengapa tidak ngaji jadi ribut? Yang ngaji tidak. Iya toh? Lah setelah kamu ngaji, dulu jak gini mau, jak gini sekarang enggak mau. Iya toh? Jak judi gelem setelah ngaji enggak mau judi lah, sehingga saya mau judi enggak ada temannya. Jak mendem mau setelah dok ngaji saya enggak mau. Ada bingung dah dari teman. Lah, masa apa ngaji karo ora padha wae? Allah saya mengatakan hal yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang yang buta dengan orang melihat? Orang yang tidak ngerti tuntunan itu dikatakan Allah seperti orang buta. Orang yang mengerti tuntunan seperti orang melihat. Sekarang kamu pikir orang yang buta dengan orang melihat apa sama? Buta dan melihat kok sama saja, buta wae sisan. Dan buta itu nunjang-nunjang rak ora disengeni wong. Ya, kalau orang melihat yang wong mlaku ning ngarepe mbok tumbuk. Ya mesti wejane picak apa melek. Ya, kalau kamu memang buta enggak lihat, nunjang wong ning ngarepe, oh, monggo Mas, mriki lewate mriki. Itu di, malah dituntun. Lah kamu wong lihat kok wong mlane ngarepe tendangi wae itu. Nah, maka harus beda. Gitu ya. Jadi ngaji itu pikirannya harus bersih, hatinya kosong dari segala kotoran. Sehingga Quran masuk bleng-bleng-bleng bisa dicerna nanti. Aja wis isi keting karo Amerika sik. Ayat ana tamu Amerika rene, wah terus apa tidak menyalahi ayat ini? Gampang menyalahi ya nah. Ayat itu jombok jujuk neng kono. Jujuk kono ya ora bener kok. Oh, dia yang datang ke sini tidak mengusir kita. Yang mengusir pemerintahannya dia tidak. Dan dia resmi sebagai duta besar Amerika yang ada di Indonesia. Indonesia negeri kita. Dia di negeri kita ini dapat izin dari pemerintah kita juga. Kalau sekiranya itu ya tidak perlu, mereka mesti diusir. Tidak ada, tidak usah ada duta besar di Indonesia. Dari mestinya kan gitu. Pemerintah kita mengizini, maka datang ke sini kita terima dengan baik. Itu tamu gitu loh. Sedang dalam agama, menghormati tamu hukumnya apa? Wajib. Fal yukrim daifah. Mengkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Fal yukrim daifah. Kalau kamu betul iman pada Allah, iman hari akhir, hormati tamumu. Dia datang ke sini itu tamu. Maka dibikin nyaman, jangan sampai dibikin gelisah, jangan dibikin takut, tamu dia. Kalau lagi teko aku Amerika ya? Iya. Oh, wah. Itu negara musir, tak usir, enggak boleh. Saya enggak menerima tamu kamu. Nah, itu bukan orang Islam kalau begitu itu. Bukan orang Islam. Ada suatu riwayat. Ya. Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Kita kedatangan tamu Muawiyah, Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah kan kampanye berseteru. Ali sudah tidak ada. Nah ketika itu Muawiyah datang tempatnya disambut dengan baik oleh Hasan bin Ali bin Abu Thalib di Madinah. Diterima dengan baik sekali, ya dihormati dan nah, setelah itu kaget dia. Kamu kenal saya? Tahu. Ingin tahu kamu cerita ayahmu? Kalau kamu ingin cerita ayah saya, hakmu silakan. Kenapa kamu baik dengan saya? Dan Ali bin Abu Thalib itu tidak baik. Kamu kok baik dengan saya? Hasan mengatakan, perkara kamu tidak baik dengan ayah saya itu hakmu. Gitu? Nah, kamu di sini, saya baik kepadamu karena agama kami menuntun supaya menghormati tamu. Kamu datang di sini sebagai tamu saya hormati sebaik-baiknya. Setelah pulang, dirinya dia mengenang, mengatakan, orang yang paling saya benci ketika saya datang di sana itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah saya pulang di negeri, orang yang paling saya rindukan adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini mohonnya penting banget setelah diterima dengan baik, paling mengesan dan paling masuk di hatinya. Kangen era ketemu. Nah, ini musuh itu dibikin lunak, bikin kangen gitu lah. Jadi, dan dia bukan musuh kita. Bukan musuh. Amerika pun juga bukan musuh kita. Dan dia mau berdakwah begitu, ya biar saja kita juga harus berdakwah untuk mereka kan gitu. Sama Nabi pernah terjadi, ada orang memanah burung. Burung di dalam sangkar itu dijadikan panahan. Ya, jadikan panahan. Tahu Nabi lari semua. Nah, ternyata burung dijadikan panahan tadi karena orang ini benci kepada yang punya burung. Lah kok burung tidak apa jadi sasaran. Dilarang oleh Nabi. Nek kalau kamu memang tidak suka dengan ini, mau adakan suatu pembalasan pada yang bersangkutan. Burung salah ya apa? Tidak pas itu. Maka kalau mau balas, kamu geding dengan pemerintah Amerika. Ini geding aja penduduk Amerika itu mbok serangi kabeh. Yang mbok gedingnya siapa? Pemerintah ya pemerintah. Waktu kemarin juga tanya di sini, bagaimana pandangan MTA terhadap Amerika? Ya saya jawab. Kalau saudara-saudara kita di Amerika yang muslim, itu saudara kami. Karena agama mengatakan al-muslimu akul muslim. Walaupun orang Amerika, orang mana saja yang beragama Islam, saudara kami sesama muslim. Adapun yang non-muslim, itu saudara kami sesama manusia. Ya, karena Allah ciptakan manusia itu sama. Supaya menghambakan diri kepada Allah. Maka tidak ketemu dengan satu agama, ketemu sama-sama manusia yang satu sama lain saling menghormati. Terus terhadap pemerintahnya, tentang itu pemerintahan Amerika, kami MTA bukan partai politik dan tidak bicara masalah politik. Tentang pemerintahan Amerika itu urusan pemerintahan Amerika dengan pemerintahan Indonesia. Mungkin dengan MTA bukan partai politik, kalau membahas pemerintahan kan jadi politik. Nah, maka kalau pemerintah Indonesia mendatangkan duta besar Amerika di sini diterima, ya kita menerima, wong pemerintah menerima. Apalagi? Dan tidak semua orang Amerika itu jelek, ya tidak. Ya padha wong Indonesia, apa dikira wong Indonesia ya apik to. Ya ana sing apik, ana sing elek. Aja terus gebyah uyah itu enggak. Ya apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup, San. Ada ya, satu pertanyaan yang minta dijawab sekarang, San. Saya seorang janda dan menikah dengan seorang duda yang sudah ditinggal mati istrinya dan tidak dikaruniai anak. Karena sudah diamanai istrinya yang dulu untuk mengurus orang tuanya sampai hayat, maka sekarang kita tinggal serumah sama mertuanya dan rumah itu atas nama istrinya dulu. Saya sekarang bingung, Pak Ustadz. Saya sendiri juga sudah punya rumah dan juga harus menjaga orang tuaku sendiri. Selama saya ikut dengan suami, saya tidak betah karena mertuanya itu cerewet sekali. Selain itu, aku tidak cocok sama lingkungan karena suami saya itu ketua yasinan dan jadi mudin untuk manakiban. Kuajak baik-baik ikut sama aku tapi hasilnya nihil. Tidak mau sama sekali. Kalau saya lagi di rumahku sendiri, sampai beberapa hari pun, dia enggak mau ikut karena berat meninggalkan mertuanya sendiri. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah benar tindakan suami saya yang lebih berat amanah istrinya dulu daripada aku istrinya sekarang, dan aku sendiri apakah berdosa bila aku menolak dan memilih tinggal di rumahku sendiri bersama orang tuaku? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Jadi kalau seperti itu, berarti kamu sebagai istri dengan suamimu tidak bisa dan jawa. Nah, rukun, hidup, tentram. Berarti tujuan pernikahanmu tidak tercapai. Nah, tujuan pernikahan itu, ya, dibaca surat Ar-Rum ayat 21 itu. Jadi kalau semua itu kembalikan pada Quran, pada sunnah Nabi, selesai. Kamu gak suka mertuamu cerewet. Nah, cerewetin ya cerewet bener. Jadi cerewet maksudnya kan banyak ngomong. Lah nasihati dilalan duwe mantu ora mapan. Dikandani terus. Maka ojo nyalahke. Saya gak bisa nyalahke mertuamu. Dan kecuali kalau mertuamu dan kamu sama-sama menghadap saya mengadukan permasalahannya. Penyelesaiannya piye? Tak saya kembali menurut Quran begini, menurut hadis begini. Kalau saya langsung membenarkan kamu, ah, jangan sampai saya berbuat zalim. Baru laporan sepihak kan gitu kan. Bisa juga cerewetnya mertuamu itu benar, bisa juga. Hanya kamu aja mungkin orang yang tidak mau dikandani nurut sak karep-karepe dhewe bar dikandani marang tuane wah wong tuwa cerewet. Bisa juga begitu, sing bener piye saya kan enggak tahu, itu hanya laporan sepihak dari kamu. Nanti perlu kalau memang kejadian perlu tahu mertuamu piye keterangannya jane mantumu kok mbok cereweti terus jane ngopo lah itu. Nah, ini tadi baru selesai kalau gitu. Coba dibaca. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi tujuan pernikahan itu menjalin rasa kasih dan sayang. Suami mengasihi sayangi istrinya, istri mengasihi sayangi suaminya. Ya, kalau tidak ada rasa kasih sayang satu sama lain begitu, berarti tujuan pernikahan tidak berhasil. Ya, jadi tujuan pernikahan menjalin kasih sayang. Tidak kepengen congkrah begitu enggak. Lah kalau terpaksa jadi congkrah, farudduhu ila Allah wa rasuli. Berselisih itu boleh. Tapi kalau sama muslim, kata Allah, wa in kuntum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu beriman kepada Allah, kalau terjadi perselisihan, kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasul. Ya, orang berselisih sudah katakan, semuanya merasa dirinya yang benar. Suami berselisih dengan istri. Istri merasa dirinya yang benar, suami merasa dirinya yang benar. Kalau semua sudah merasa benar, tidak akan ketemu. Maka kalau yang dicari itu kebenaran, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka kalau terjadi perselisihan antara kamu mencari kebenaran, kembalinya pada Allah. Benar itu tempatnya di tempat Allah. Wa rasuli, dan kembali pada Rasulullah. Kembali pada Allah, kembali pada Rasul, nah itu jadi akan ketemu kebenaran. Nah kalau sudah memang yang dicari kebenaran, baik suami, baik istri, baik mertua, semua taat kepada kebenaran itu dari Allah atau dari Rasulullah, sudah mesti selesai perselisihan itu. Kadang-kadang orang Islam juga begitu, ngerti teori ini. Quran ini mengatakan fa'in tarzat fisa'in farudu ilallah wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan, kembali pada Allah dan Rasul. Qurannya berkata begitu. Tapi untuk praktek kalau terjadi perselisihan, kembali pada Allah dan Rasul itu tidak mau. Banyak orang Islam yang seperti itu. Kalau orang Islam, bodoh Islam, ini berselisih, paribasan wis aku ora ketemu. Ketemu kah? Yang bodoh karo wong Jawa itu, ini jeneng godeng, wah, dadi godeng orang nyuwek. Dadi banyu orang nyawuk, ya malah wutuh godhongnya ora disuwek. Nah, padahal satu-satunya pendame perselisihan yang paling jitu yang dimiliki oleh orang Islam. Maka orang Islam sampai berselisih berkepanjangan itu tidak ada. Kata Nabi itu mencukur. Kalau orang Islam berselisih berkepanjangan itu namanya dicukur, agamanya dicukur. Kalau rambut dicukur habis, agamanya dicukur berarti habis hidupnya tanpa aturan agama. Maka kalau berselisih enggak bisa selesai. Karena sudah enggak pakai aturan agama. Kalau agama dibuang, aturannya menurut hawa nafsunya sendiri-sendiri. Hawa nafsu enggak pernah ngajak baik. Kalau enggak pernah selesai perselisihan. Ya ini orang Islam punya Quran. Quran yang ngakon, menuruh. Dari perselisihan kembali pada Quran, kembali pada Rasulullah. Tapi prakteknya tidak mau. Maka sampai terjadi perselisihan, perkelahian, itu sudah jauh dari kitab sucinya. Persis tahu orang Yahudi dan Nasrani kan. Dalam perselisihan dituntuni Quran enggak mau, malah jadi fasik jadinya. Maka sampai Nabi mengatakan, mendamaikan dua orang yang berselisih, orang muslim maksudnya, itu nilainya lebih afdal daripada nilai puasa, sholat, dan sedekah. Karena perselisihan hakikatnya mencukur. La aqulu ta'liku sa'ra wala la taqulu ta'liku sa'ra walakin ta'liku din. Aku tidak mengatakan mencukur rambut tetapi mencukur agama. Orang berselisih itu agamanya dicukur dah tanpa aturan agama. Maka apa yang kamu katakan kalau selesai datang kepada saya, permasalahan dikemukakan, nanti tak berikan tuntunan, menurut Allah begini, menurut Rasulullah begini. Nanti akan katakan. Oh ya. Selamat datang ini, Pak Idi Zakaria. Ini staf khusus, Menteri Sekretaris Negara. Mendatang ini staf khusus dari Menteri Sekretaris Negara. Kebetulan dia berkunjung di Solo, menyempatkan mampir di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ini namanya Pak Idi Zakaria, beliau staf khususnya Pak Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara. Ya, apalagi? Masih ada satu lagi, Ustaz. Ini kaitannya ya. Dengan proses perceraian hampir selesai. Ya. Ustaz, saya seorang suami yang sudah berkeluarga hampir 11 tahun. Dan sudah mempunyai 2 anak. Rumah tangga kami awalnya berjalan baik dan bahagia karena kami saling mencintai. Dan istri saya sejak menikah sudah mendirikan sholat walaupun masih bolong-bolong. Tetapi selalu saya ingatkan dan saya ajak supaya rajin mengerjakan sholat. Akan tetapi setelah melahirkan anak kami yang kedua, dia tidak mau lagi sholat wajib, maunya hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi waktu itu saya masih sabar dan selalu berdoa semoga istri saya dapat hidayah dan mau mengerjakan sholat lagi. Akan tetapi harapan saya sudah pupus karena kurang lebih 5 bulan yang lalu terjadi permasalahan keluarga sampai puncaknya saya menjatuhkan talak kepada istri saya dan sekarang sudah dalam proses perceraian di Departemen Agama dan hampir selesai. Akan tetapi sekarang ini, kalau melihat anak-anak saya merasa kasihan dan bimbang antara cerai dan rujuk kembali, dan saya berharap bisa mendidik istri supaya mau sholat lagi, dan istri saya sebetulnya juga ingin rujuk kembali, akan tetapi ibu saya sudah tidak merestui lagi jika kami rujuk kembali. Dan kalau saya nekat rujuk, saya tidak berani karena saya pernah mendengar ada hadis ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Dan ada lagi surga terletak di telapak kaki ibu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Mohon nasihat dan solusinya. Dan mohon doanya semoga saya dapat jalan yang terbaik untuk masa depan saya dan anak-anak saya. Alasan ibu tidak merestui karena istri saya tidak menghormati suami dan juga tidak menghormati ibu saya. Dan juga tidak sholat. Ya sudah. Kalau ibumu orang muslim, punya mantu orang tidak sholat, tidak cocok itu ya benar. Ya kalau tidak sholat, bagaimana bisa menghormati orang tua, bagaimana bisa menghormati suami. Kalau tidak sholat, tidak bisa mengerti itu. Tapi kalau orang yang sholat, mengikuti tuntunan Rasulullah, tahu. Ya, sebaik-baik manusia itu yang taat kepada, ya, jadi orang itu ya kalau sudah nikah, orang yang paling ditaati dalam hidupnya adalah siapa? Suaminya. Sampai Nabi mengatakan, kalau andai kata manusia boleh sujud kepada manusia lain, saya perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Itu maksudnya ketaatan istri terhadap suami itu seperti itu. Bukan berarti semua perintahnya diturut. Tidak, Nabi juga mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ya? Tidak boleh taat pada siapapun termasuk pada suami. Termasuk pada orang tua. Kalau suami atau orang tua itu ngajak maksiat kepada Allah. Tidak boleh ditaati. Jadi taat itu hanya hal baik. Istri selalu taat pada suami selama suami mengajak kebaikan. Ya kalau sudah tidak sholat, pada Allah saja enggak takut, masa suruh takut pada suami? Wong Allah yang menciptakan saja enggak ditakuti. Maka kalau kamu mengarujuk, ya ta? Orang tuamu tidak menyetujui salah satu pokoknya karena tidak sholat. Maka kalau mau rujuk supaya orang tuamu ridho, ya istrimu suruh sholat. Ada suami suruh sholat. Kalau sudah sholat, tak beragama, insya Allah nanti mau, orang tua mau menerima lagi. Sebab sudah pernah jadi suami istri karena tidak sholat, akhirnya dalam rumah tangganya kisruh sampai terjadi perceraian. Gitu? Kalau suami istri sampai terjadi perceraian itu berarti kan tidak ada harmonisasi dalam hidupnya. Padahal dalam surat Rum tadi diterangkan tujuan pernikahan itu menjalin kasih sayang. Suami sama istri kasih sayang, istri pada suami kasih sayang. Perpaduan kasih sayang antara suami dan istri, maka terwujudlah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kalau kasih sayang sudah tidak ada, jangan harapkan yang lain. Maka kalau ingin yang baik, solusinya taati aturan agama. Suami istri sholat, duduk patuh pada Allah. Nanti pada orang tuanya, kalau orang tuanya sudah melihat mau sholat dengan tekun, insya Allah orang tuamu bisa menerima. Sudah? Sudah, cukup, Ustaz. Ya, ini selamat datang. Rombongan dari Kroya, satu bis. Kroya itu kan Cilacap sana ya. Jauh, rombongan dari Korea berangkat jam berapa tadi dari Korea? Ya? Jam? Jam 10 malam. Sampai di sini jam berapa? Jam? 3. Jam 3 sampai di sini ya. Alhamdulillah. Padahal di sini masih sudah tidur tadi. Sudah perjalanan dari Korea, itu bis. Kemudian dari Penawangan, Grobogan, satu bis 70 orang. Ya tak? 70 orang. Satu bis 70 orang ini bisnya bis apa? Ya, dari Penawangan. Dari Bambang Lipuro, Bantul, 39 orang. Ini Bambang Lipuro itu tempatnya Pak Edi itu ya. Datang ya Pak Edinya? Ya? Tidak ada? Ada. Nah. Pak Edi itu Ajun Komisaris Besar Polisi, ya, AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, jadi pimpinan cabang, ya, MTA. Lah kok Polsek malah bubar ke pengajian MTA. Ini Ajun Komisaris Besar jadi pimpinan cabang. Ya, nah? Ya memang dunia itu segitulah. Ajun Komisaris Besar Polisi, ya, rombongan 39 orang. Cabang Lipar Yogyakarta 77 orang. Cabang Piyungan Yogyakarta 2 bus. 2 bus kalau 1 bus 70 berarti 140 ya. Cabang Panean Magetan 10 orang. Cabang Nanggulan Kulon Progo 45 orang. Ya, saya ucapkan selamat datang rombongan-rombongan yang dari jauh. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan biaya yang saudara-saudara keluarkan, waktu yang saudara korbankan, tenaga yang saudara gunakan, mudah-mudahan diberi balasan oleh Allah yang lebih baik, lebih istiqomah, lebih menguatkan iman saudara. Karena itu menjadi bekal hidup yang sesungguhnya, yaitu di akhirat kelak. Ya. Nah, coba ini, kalau mengikuti yang di Demak tadi. Nah, mereka-mereka datang ke sini mestinya enggak boleh. Ngaji kan datang aduh-aduh itu kan. Tapi mudah-mudahan lah. Ini sudah dimuat di mimbar Islam. MTA Jateng Pos. Pemkab Demak siap jaga kondusivitas pengajian MTA. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini yang kemarin Kesbang Polimas yang datang ini. Ini ikut dialog dengan saya temui di situ, hasilnya seperti ini. Bang Polimas, Pemkab Demak, kunjungi MTA Pusat. Nah ini, tengahi konflik DP Ansor dan MTA. Kalau MTA tidak pernah konflik, ya, Wong ngaji digrutuk banser pakai seragam 300 orang tidak dilawan kok konflik iki. Meneng wae karmu piye juga. Wes karmu apa wae bubarke pengajian ya wes karena mumpung ejek puasa ya ta. Wong akeh itu silakan. Tapi Allah tetawakan orang. Enggak bisa pengajian dibubarkan itu enggak bisa. Bubarkan yang ini mesti tumbuh lainnya. Selama kajian itu lurus menurut jalan Allah, enggak bisa. Manusia akan berusaha bagaimanapun enggak bisa. Ya ta? Ya kita doakan mudah-mudahan dia sadar. Ya ta? Maka fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Orang Yahudi Nasrani mau berusaha memurtadkan orang Islam saja, Allah mengatakan maafkan, biarkan sampai Allah mendatangkan perkaranya. Apalagi ini orang Islam. Jadi orang Islam itu sebenarnya dididik oleh Allah dengan sabar, istiqomah, bermental baja. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, karena Quran mengatakan ya wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas, ya orang yang bertakwa itu menahan amarahnya dan suka memaafkan orang lain, pemaaf. Maka seluruh warga Anda harus punya jiwa pemaaf, harus sabar menahan menghadapi orang-orang yang tidak mengerti, ya biarkan saja, nanti Allah akan menurunkan urusan mereka. Jangan kita hindari, jangan terpancing berkelahi sesama bangsa sendiri. Sudah negeri kita sudah begini, di mana-mana perkelahian, pelajar berkelahi, malah polisi karo tentara berkelahi. Lah kok mu MTA ya berkelahi sisani. Kan nambah kumet ya pimpinan negara kita. Dah biarkan saja. Diarani kalah wis ben timbang diarani menang jane kalah. Ya. Ben diarani kalah wis. Ndak apa. Diarani bodoh ndak usah sakit. Timbang jane bodoh ya darani pinter jane bodoh ben diarani bodoh ning jane pinter udah biarkan saja lah. Orang mau bilang apa tentang MTA sakarmu, tapi MTA kamu caci maki atau kamu puji atau kamu cemooh, jalan terus sudah, karena sudah dimodali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aktivitas kita itu hanya mengharap ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Perkara manusia suka boleh, tidak suka yang boleh. Tapi kita hendaki Allah mudah-mudahan ridho dengan aktivitas kita. Ini harus tertanam di setiap warga Anda dimanapun juga berada. Ya, apalagi ya, kita jawab pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan tanggal 25 Agustus 2013. Ustadz, sholat lima waktu saya belum bisa ke masjid karena saya kerja di Solo, ikut orang Cina. Kalau siang sibuk masalah pekerjaan, kalau malam disuruh jaga rumah. Jadi sholat saya di rumah terus, tidak bisa ke masjid. Apakah sholat saya diterima oleh Allah? Dan kalau terpaksa tidak bisa ke masjid, apakah sebaiknya saya keluar dari tempat kerja? Sedangkan sekarang kalau mencari pekerjaan ini sangat susah, Ustaz. Jadi kalau sementara begitu, ya tidak baik majikan itu waktu sholat. Tapi paling tidak, sholat Jum'ah jangan sampai tidak bisa ke masjid. Kalau sholat Jum'ah kan tidak bisa kamu kerjakan di rumah, wong ada masjid. Minta izin sama majikannya tadi, ya sholat di situ tidak apa-apa, tapi nanti kalau sholat Jum'ah, izinkanlah saya sholat Jum'ah di masjid. Kalau sholat Jum'ah di masjid pun tidak boleh, kamu cari pekerjaan lain lebih baik. Ar-Razak itu di tangan Allah. Allah memberi rezeki. Jangan ada ketergantungan dari seorang tadi seolah-olah rezekimu di situ. Kalau tidak kerja di situ, seolah-olah Allah tidak bisa memberi rezeki. Ya, kalau niatmu sudah baik, hijrah untuk bisa melaksanakan kamalah dengan baik, insya Allah Allah akan menjamin rezekimu. Min haitsula yahtasib, yang tidak kamu sangka-sangka. Asal cong kepada Allah. Ya, kalau keluar kurang baik, tapi darah itu biar di situ, tapi minta waktu kalau sholat Jumat bisa keluar di masjid, ya gitu lah. Ya, ajak bicara dengan baik. Apalagi? Ketika saya akan pergi ke Surabaya, dalam perjalanan pada saat tiba waktu sholat maghrib, saya tunda. Sesampai di Madiun, saya berhenti di masjid. Ternyata ketika masuk masjid sudah terdengar azan sholat Isya. bagaimana saya melakukan sholat berjamaah Isak tamam dulu ataukah saya sholat maghrib dulu, Ustaz? Kamu sholat maghrib dulu, selesai sholat maghrib baru ikuti jamaah sholat isak yang ada di situ. Maghrib isak kan lebih dahulu maghrib, jadi kamu maghrib dulu baru isak. Nah, apalagi? Bagaimana kalau mandi lalu akan melaksanakan sholat, apakah harus wudhu dulu, Ustaz? Kalau kamu mandinya mandi biasa, bukan mandi janabat, ya harus wudhu. Karena syarat sah untuk sholat yang berhadas kecil harus wudhu. Nah, kecuali kalau kamu mandimu mandi janabat. Ya, memang untuk menghilangkan janabat itu hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar harus dengan mandi. Wa in kuntum junubam fattaharu. Jadi kalau kamu mandinya tadi mandi janabat, setelah mandi akan sholat tidak usah wudu. Tapi kalau kamu mandimu bukan mandi janabat, mandi membersihkan kokot bolot saja, ya. Kalau mau sholat ya wudu dulu. Terus apa lagi? Pada akhir Ramadan kemarin, saya sekeluarga menjalankan ibadah umroh. Alhamdulillah dalam melaksanakannya lancar. Apakah ada tuntunannya melaksanakan umroh yang berulang-ulang dengan mikot yang berulang-ulang untuk melakukan umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah niat umroh yang pertama dari rumah, umroh kedua, ketiga, dan seterusnya bagaimana, Ustaz? Yang seperti itu saya belum lihat tuntunannya. Memang banyak orang ibadah haji sambil menunggu pulang, itu umroh bolak-balik. Katanya kalau umroh 7 kali apa berapa kali itu, nanti ganjarannya sama dengan 1 kali ibadah haji. Mula mumpung di sana, wis rampung barang umroh meneh. Jadi umroh lagi. Yang begitu enggak ada tuntunannya. Nabi seumur hidupnya umrohnya hanya 4 kali. Tapi tidak waktu di situ, ya pulang. Misalnya saudara mau umroh, dulu sudah haji, dan sekarang sudah pulang, mau umroh lagi boleh. Tapi sih masih di sana menunggu perpulangan terus umroh. Nanti dari Cironah tuh umroh lagi dari Tanim. Ya hari umroh terus itu enggak ada. Jadi itu saya enggak tahu tuntunannya itu. Nah, karena tidak tahu tuntunannya ya tidak mengamalkan. Karena agama wala taku malaisa lakabihi. Namun kalau belum tahu ilmunya jangan mengamalkan. Yang seperti itu saya belum tahu. Walaupun banyak jamaah haji dah umroh-umroh itu enggak usah kita petarik wong belum tahu. Apalagi pada saat tarawih 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram 30 rakaat, witirnya 3 rakaat dan selalu ditutup dengan kunut. Bagaimana hubungannya dengan yang dituntunkan oleh Nabi yang sholatnya hanya 11 rakaat, Ustaz? Ya memang begitu. Dalam suatu hadis itu Nabi menerangkan bahwa baik di dalam maupun di luar Ramadan Nabi tidak pernah sholat malam itu lebih dari 11 rekaat. Tidak pernah. Tapi Nabi memang tidak membatasi hanya 11. Orang yang mau sholat 23 rekaat silakan 30 rekaat. Tapi kalau mengikuti Nabi 11 rekaat saja. Ya, walaupun tidak salah kamu sholat 23 rekaat ya tidak salah. Wong Nabi tidak membatas itu. Apalagi? Pada tahun 2010, saya dan istri melaksanakan ibadah haji. Dalam tausiah sholat subuh, ustadz atau syekhnya menjelaskan bahwa sebaik-baik sholat itu dilaksanakan di rumah, kecuali sebaik-baik sholat dikerjakan di masjid, kecuali sholat sunnah. Kemudian diterangkan juga bahwa sholat berjamaah atau sholat wajib bila dilaksanakan di rumah, walaupun dikerjakan bersama orang banyak, tidak dihitung sebagai sholat berjamaah. Apakah yang demikian itu benar? Mohon penjelasannya, Ustaz. Saya bacakan suatu hadis ya. Memang tekanannya sholat Jumat itu di masjid, sholat jamaah. 5 waktu, tekanannya sholat jamaah itu di masjid. Nabi mengatakan, an Abi Hurairah qala, qala Rasulullah SAW, sholatur rajuli fil jamaati, tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa 20 dhifan. Wadhalika anahu idza tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholatu lam yahtu khotwatan illa rufi'atat illa rufi'at lahu biha darajatun wa khotta anhu biha khati'atun fa idza sholalam tazalil lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi fi musalla Allahumma salli alaihi Allahumma arham wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholat. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seorang dengan berjamaah di masjid, ini perhatikan ya, sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu berlipat ganda pahalanya dengan 25 kali lipat pada salatnya di rumah dan di pasar. Di salat di rumah itu ya boleh, di pasar ya boleh, tapi salat jamaah di masjid nilainya lipat 25 kali atau 27 kali. Ada hadis yang mengatakan 27 kali. Demikian itu karena apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian berangkat ke masjid yang mana tidak ada menggerakkannya untuk berangkat ke masjid itu kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah kecuali dengannya diangkat satu derajat untuknya dan dihapuskannya dengannya satu kesalahannya. Dan apabila dia telah sholat, para malaikat terus-menerus mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudunya. Malaikat mengucapkan, Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Dan senantiasa dia dianggap sholat selama dia menunggu untuk sholat. Jadi dia di masjid, mau sholat jamaah, belum ada temannya, dah dia nunggu di situ sambil menunggu teman sholat jamaah. Menunggu sholat supaya dapat sholat jamaah itu, dia sudah dihitung seperti nilai sholat di masjid. Jadi memang tekanannya sholat jamaah itu di masjid. Sholat di rumah boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Sholat di pasar ya boleh. Tapi nilainya lebih besar kalau kamu sholat jamaah di masjid. Umumnya kalau masalah ganjaran kan pilih yang sedikit saja. Ya, walaupun di rumah hanya satu, kalau di masjid 25, sudah di rumah saja. Ini enggak duit, mbolak sing? Oke, iya enggak? Kalau uang pilih yang banyak. Coba hari Minggu gini, kamu buruh. Siapa yang masuk hari Minggu, gajinya 3 kali lipat daripada hari biasa. Namanya lembur. Saudara pilih ngaji apa pilih lembur? Nek dipameri duit, nanti pilih itu. Ya. Ganjaran ini panganan apa? Nek duit lah, bisa jadi panganan soto, panganan bakso, panganan lah. Itu ngertinya itu. Itulah kata Nabi. Apalagi? Mohon dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 246 dan 251. Siapakah Jalut, Tolut, dan Daud itu? Apakah mereka itu Nabi? Jadi kalau kamu ngaji, aja melencat-melencat ngono, mlo ngaji sing tenan. Yang kamu tidak tahu bukan hanya Jalut dan Tolut, masih banyak yang kamu tidak tahu. Ya, itu masih banyak yang kamu tidak tahu. Jadi dia Allah mengangkat Tolut itu menjadi raja. Allah menjelaskan bahwa Tolut itu raja, diangkat untuk rajanya Bani Israel. Diperintahkan untuk merangi Jalut. Jalut itu tokoh kaum kafir, ya itulah. Nah, kafir itu. Nah, itu rajanya Tolut itu supaya memerangi Jalut. Dan itu dah. Nah, itu akhirnya Jalut tadi dapat dibunuh oleh Daud. Daud seorang pemuda waktu itu menghadapi Jalut tidak takut, bisa menang. Padahal Jalut itu orang terkenal, gagah berani, badannya besar, dan siapapun takut. Ternyata dihadapi Daud yang tidak diperhitungkan menang akhirnya. Waktu itu Daud belum jadi nabi. Terus tidak lama kemudian Allah mengangkat Daud itu menjadi nabi. Yang menjadi pemimpinnya Bani Israel. Nah, singkatnya begitu. Nanti kamu dikaji di rumah ya. Dibaca itu. Tafsirnya dibaca. Terus? Saya punya mbah. Sebelum meninggal sudah berwasiat. Tidak mau dibacakan surat Yasin pada 7 hari sampai 40 hari dan seterusnya. Karena mbah sudah wasiat. Saya tidak berani menjalankan Yasinan dan seterusnya. Lalu saya dijelek-jelekkan tetangga. Yang demikian itu, sikap saya apakah sudah benar ataukah saya berdosa, Ustaz? Tidak berdosa. Mbahmu itu ya benar. Kalau mbahmu is mati, mbak baca ke Yasin ini, gua apa mbak? Ya. Mbahmu itu tahu, gue moco Yasin, mbak kirim-kirim aku, orang kanggu, orang tekan, le. Mbahmu ngerti. Lo jembok baca ke Yasin. Ya. Kalau orang baca Yasin, boleh enggak? Boleh, Yasin itu ayat Quran. Boleh dibaca. Tapi nek mbok wacake enek hubungane karo sing mati, itu tidak dituntunkan. Ayat Quran. Ya ta? Tambah mau ngerti. Pe maca Yasin le, kalau ada pahalanya untuk kamu, karena Allah mengatakan man amila sholihan falinaf, di siapa beramal soleh termasuk membaca Yasin itu amal soleh, membaca Quran itu untuk kamu. Jadi jangan kamu baca niatnya untuk aku, apalagi aku sudah mati. Jadi orang berbuat amal baik untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Nek kowe iso berbuat baik terus gua aku, tapi kowe nek buat dosa ya gua aku ya cilokon aku. Apalagi saya punya anak yang terlahir lalu meninggal. Kata Ustaz di kampung saya, kalau orang tuanya meninggal, nanti anak tersebut mengajak orang tuanya ke surga, kalau orang tuanya beribadah. Kalau orang tuanya tidak beribadah, sulit dibawa ke surga. Yang demikian itu, apakah ada dalilnya Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya, waktu kok nengkeme itu piye. Kudunya kamu tanyakan, Ustaz yang nerangkan kamu itu. Ya, Ustazmu menerangkan begitu, harusnya tanya. Tolong Pak Kiai atau Pak Ustadz tunjukkan dalilnya. Larinya gitu. Ya, saya belum tahu itu. Belum tahu bukan berarti tidak ada ya. Mungkin karena kebodohannya. Bodohan saya belum tahu tentang itu. Lati kokna Ustadzmu yang ngajar kamu tadi. Kalau nanti dapat ditemukan. Gawanan Rene supaya di brosur ke akad pagi. Biar banyak orang tahu. Ya. Jadi kita merangkan agama itu. Kalau kita belum tahu ya belum tahu. Kalau saya menerangkan harus berani menunjukkan dalilnya. Karena kitab dakwah Islam itu hanya mengambil dari sumbernya. Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau Quran hadis tidak ada, jangan mengarang sendiri. Itu enak kan? Jadi umat Islam jadi mubalik itu rasa mikir mumet-mumet, ambilkan saja Qurannya sini, hadisnya begini. Ojo ngarang dewe-dewe barengan tikoi bingung. Saya pernah jadi mubalik bingung kan itu pernah. Ya dulu ya saya belum ngaji serius tuh pengajian di tukang rungokke, nanti terus dicatat, nanti tularke ning ngendiliane saya diundang kon ngisi pidato ya tak go kuwi bahane kuwi tok. Pernah bingung Mas Sudek. Ya, kan dulu saya pernah saya ceritakan. Dulu saya pernah menerangkan bahwa petir itu kejadiannya antara malaikat dan iblis kejar mengejar. Katanya malaikat itu bawa pecut, dia itu suara pecutnya malaikat mecut iblis. Tapi iblis itu pandai ndelik, mulan delik dipecut nyelusup nang ndi wong, la wonge sing kesambar bledek. Itu kena pecute malaikat. Kalau tidak dekat dengan orang, masuk ke pohon kelapa nek kesambar bledek kuwi kena pecute malaikat. Aterangke gitu waktu itu. Waktu yang kritis tanya Allah maghfir lahu warhamhu, yang tanya sudah meninggal sekarang, pimpinan perwakilan Karanganyar dulu. Itu adik saya tanya, Mas, tanya. Kalau begitu antara malaikat dan iblis kalau musim kemarau damai ya. Saya judek itu. Gitu. Hanya tanya kalau kemarau ya reneng. Bledek berarti malaikat karo iblis damai ini. Tapi gandengmu balik ngawur ya. Tak terang ke. Kamu percaya iman, tidak percaya kafir, ragu-ragu munafik. Sudah toh? Naudzubillah. Maka setelah saya ngaji tahu langsung itu daerah ngerampal bener. Saya buka pengajian di sana. Saya buka pengajian di makam. Sekali satu minggu saya buka pengajian dua tempat. Di makam haji di malam Rebu, kalau di ngerampal bener sana Sragen malam Ahad. Murid-murid saya tenaga dalam tak kumpul ke semua. Saya dulu kan pendekar tenaga dalam. Ya, sing bener ya tak kelompok ke, mau kami kelompok ke. Saya nyatakan ajaran selama ini yang saya berikan kamu sesat. Mari kita kembali ngaji kepada Quran dan Sunnah Nabi yang dijamin oleh Nabi tidak akan sesat. Nah, adapun yang mau, mari. Yang tidak mau, saya sudah tidak tanggung jawab ilmu yang pernah saya ajarkan kepadamu. Itu di hadapan Allah nanti tanggunganmu sendiri. Nah, jadi mubalik itu ya bingung. Maka setelah itu di sini kalau memang saya mengajarkan sesuatu, tanyakan dalilnya. Ojo kata saya jangan dipakai. Qurannya mana, hadisnya mana, lagi itu. Apalagi istri yang khusus tidak mau tinggal bersama suami hidup di desa. Sedangkan jika suami yang ikut istri di kota, suami sangat sulit untuk mengikuti kajian di MTA. Dan mertua pun menentang jika suami ikut mengaji. Dan mertua selalu ikut campur urusan rumah tangga saya, Ustaz. Apakah saya berdosa apabila saya tidak memberi nafkah kepada istri tersebut? Dan apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya belum percaya pertanyaanmu itu. Apa benar, ya kan? Kamu tidak mau, terus kamu tidak beri nafkah. Alasanmu ngaji itu, jangan ngaji, mbok ngoleletan. Wah, aku neng kota reso ngaji. Coba nyebut, kamu istimu kota mana, coba. Kota mana, kok khawatir tidak bisa ngaji. Ayo. Nah, nyebut, nanti saya tengok. Kalau kamu tidak, oh saya di kota Surabaya tak tuduh ke pengajiannya. Di Surabaya itu ada di Kompleks Sukolilo, Universitas di ITS sana ada, Kembang Kuning ada, mana lagi? Di Malang ada, di Batu, di Lawang, di Malang Kota ada. Ngendi coba? Jakarta banyak. Coba kota ngendi? Kota Wonogiri. Banyak Wonogiri dah. MTA di Wonogiri sudah berapa dokter Buti ada ini? Berapa cabang di Wonogiri? Ini Pak Dokter Putih tadi. Di bawah. Ya. Berapa cabang Pak Dokter? Ini pimpinan perwakilan. Wonogiri itu dokter. Dokter Budi. Nah, di mana saja ada. Neng kota Solo, lah malah pusatnya neng ini. Alasanmu neng kota raiso ngaji. Jadi alasanmu itu tidak masuk akal. Kamu di kota mana saja di Indonesia itu ada. Jauh kota saya di Palangkaraya ada. Guru ini lho. Insinyur Sunarjo itu yang ngajar di sana. Nero ngerti sok mangkato bareng Pak Narjo ke sana. Wonogiri yang resmi 22 tempat. Berapa? 22. 22 cabang yang resmi. Iya yang resmi. Yang tidak resmi? Resmi ada 3 atau 4. Ya, tidak resmi itu bukan berarti gelap. Ya, itu baru binaan, belum diresmikan. Wes ngendine. Ya, maka itu jangan alasan ora iso ngaji itu bohong kamu. Ya, mungkin orang istrimu pulang ke rumah mertuamu, mergone ya tidak kamu beri nafkah itu mungkin. Terus mulai lah saya ini bareng pulang ke mertuamu, kamu tidak memberi nafkah, alasannya tidak mau serumah, tidak beri nafkah. Padahal dia pulangnya karena tidak diberi nafkah juga. Nah, maka pertanyaanmu saya belum bisa menjawab, kecuali kalau kamu datang kepada saya dengan suami istri. Jadi apa yang kamu tanyakan, istrimu kalau tidak benar biar memberikan jawaban. Jombok pojok-pojok kewai. Ya, jadi kita harus memberikan keputusan yang adil. Kalau baru laporan sepihak, saya enggak bisa menerima. Apalagi? Tanggal 1 September. Ya. Apabila saya sholat duhur dan asar dengan dibaca jahr atau nyaring supaya istri saya mendengar. Karena istri sedang belajar. Yang demikian itu apakah ada tuntunannya? Tidak ada. Kalau ngajari sholat, tujuh karo sholat. Ngajari bacaan, bujumu, rung pati apal, ya diajari di luar sholat. Orang kok ngajari sholat karo sholat gitu ya, nggak bisa ngajari. Itu tuntunan seperti itu tidak ada. Apalagi sholat sunnah fajar itu apakah sama dengan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh? Zan? Betul. Di sholat fajar itu ya sholat rawatibnya subuh 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat subuh, tetapi sudah masuk waktu subuh. Kamu sebelum sholat subuh mengerjakan 2 rakaat sholat fajar itu. Apalagi tentang lafadz azan, apakah ada dasar hadisnya mengenai lafadznya dan jumlah pengulangan kalimat dalam azan? Dan mohon doanya semoga istri saya bisa istiqomah dalam mengikuti kajian di MTA. Ya, kalau kamu tanyakan lafadz hadisnya saya bacakan ya. An Abdillah ibn Zaid ibn Abdirrabbihi qala lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadriba bin naqusi yajma'a lis sholatin nas wa huwa lahu karihun limuwafaqatihi an-nasara tawafi minal laili taifun wa ana naimun rajulun alaihi saubani ahdoroni wa fi yatihi naqus yahmiluhu qala fakultu lahu ya rasul ya abdallah attabi'un naqus tanya ya attabi'un naqus qala wa ma tasna'u bihi qultu nad'u bihi ila sholati qala afala atulluka ala khairin min dalik qala fakultu bala qala taqulu Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya alal falah Allahu akbar la ilaha illallah qala summa stakhartu qaira ba'idin qala summa taqulu idza aqamta as-shalah idza aqamta as-salata Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya alal falah qad qamatish shalah Allahu akbar la ilaha illallah qala falamma asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahbartuhu bima raaitu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi la ru'ya haqqin insyaallah summa amara bi ta'dhin fakana bilalun maula abi bakrin yu'adzinu bidzalika wa yad'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qala faja'uhu fata'ahu dhata ghadatin ilal fajri faqila lahu inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'imun qala fasarakha bilalun bi'a'la sautihi as-salatu khairu minan naum qala sa'id ibnul musayyab fa'udkhilat hadhil kalimatu fit dini ila sholatil fajr. Nah ini lafalnya seperti itu. Hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 43. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbih dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyetujui dipukulnya lonceng guna memanggil orang-orang untuk sholat, padahal sebenarnya beliau tidak menyukainya karena menyerupai orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kan mukul lonceng, klunreng gitu. Nah, tidak menyerupai. Maka pada suatu malam ketika aku, yaitu Abdullah bin Zaid tidur, tiba-tiba aku bermimpi. Abdullah bin Zaid bermimpi. Ada seorang laki-laki yang mengenakan 2 pakaian hijau mengelilingiku, sedang di tangannya ada lonceng yang dibawanya. Abdullah Izzah bin Zaid berkata, lalu aku bertanya kepadanya, hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual? Yang menjawab, akan kau pergunakan untuk apa? Abdullah bin Zaid berkata, saya menjawab, akan kupergunakan memanggil orang untuk sholat. Orang tersebut lalu berkata, maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik daripada itu? Abdullah bin Zaid berkata, aku menjawab, ya, baiklah. Ia berkata, yaitu, hendaklah engkau ucapkan, ini Allah Akbar sampai selesai tadi. Ya. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, kemudian aku mundur tidak beberapa jauh. Lalu orang itu berkata, apabila engkau iqamah, sebutlah Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian setelah waktu pagi aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada beliau apa yang aku impikan itu. Abdullah bin Zaid berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan adzan. Maka Bilal maula Abu Bakar beradzan dengan lafaz-lafaz tersebut dan menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Abdullah bin Zaid berkata, lalu pada suatu pagi Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau untuk salat subuh. Lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah masih tidur. Lalu Bilal mengeraskan suaranya dengan suara yang tinggi. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sa'id bin Musayyab atau perawi berkata, lalu lafal ini dimasukkan ke dalam bagian dari adzan untuk salat subuh. Ya, anda dari adzan seperti yang biasa itu, kalau qomat ya yes. Seperti itu, sudah betul yang di masjid itu. Kemudian, karena waktu itu Bilal membangunkan Rasulullah untuk sholat subuh masih tidur, Bilal mengatakan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Lah kemudian kalimat seruan Bilal menggugah Rasulullah tadi, dimasukkan ke dalam qomat. Ya, masukkan dalam adzan. Setelah khayalah sholat, khayal al-falah, setelah khayal al-falah, baru ditanya, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu dah, dimasukkan di dalam adhan. Jadi, sholat adhan memakai as-salatu khairum minan naum, ada riwayatnya. Nah, ini riwayatnya, diterangkan oleh hadis, oleh riwayat Ahmad, juz 4, halaman 43. Dah, apa lagi? Mohon dijelaskan secara singkat dan jelas, Quran Surat An-Nur ayat 35, karena saya sudah membaca terjemahnya, tetapi belum mengerti atau belum bisa memahaminya. Ya, coba dibaca. Surat An-Nur ayat 35, nomor surat 24. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun turriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala ghurbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seolah-olah bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya, kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ada notnya itu dibaca. Lubang yang tak tembus cahaya yang dimaksud miskat ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain. Ya, terus. Ada lagi itu. Kemudian yang dimaksud tidak pula di sebelah baratnya, maksudnya pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit, ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Ya, sudah kan? Jadi Allah itu buat perumpamaan cahaya pada langit dan bumi, memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah ada seperti sebuah lubang yang tak tembus. Jadi cahaya langit dan bumi diperumpamakan seperti lubang tadi digambarkan yang tak tembus, menerangi di dalamnya tapi tidak tembus keluar cahayanya. Terang sekali di dalamnya itu, tidak tembus keluar. Yang di dalamnya ada pelita besar, pelita, lampu yang besar. Di langit dan bumi itu ada lampu yang besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Ini gambaran yang sangat indah kan? Itu di dalam kaca, kaca seperti bintang yang bercahaya. Di kaca. Ada, di dalamnya ada bintang yang bercahaya, kan otomatis terang sekali. Terang sekali. Seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang bercahaya, itu pohon zaitun maksudnya. Yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat pula. Artinya pohon itu tumbuh, ya, tidak tumbuhnya kalau sinar matahari lebih terang, karena itu minyaknya, ya, minyak zaitun itu minyak yang jernih terang, seolah-olah seperti kena sinar yang terang, jadi bening banget gitu. Jadi di situ, jadi Allah tuh buat perumpamaan buat manusia. Maka Al-Qur'an dikatakan oleh Allah tuh seperti cahaya juga kan. Yang yukhrijun nas minadzulumati lanur. Cahaya Qur'an itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Maka orang yang ngaji, mempelajari, memahami Al-Qur'an keluar dari kegelapan. Kegelapan di sini terutama kegelapan masalah tauhid. Sebelum mengaji Al-Quran, ya, tauhidnya gelap, buta, seperti gelap. Ya, apa-apa dipertuhan. Itu jimat-jimat yang, hari ini ada yang menyerahkan jimat enggak? Ada, Ustaz. Ada kan? Jimat. Itu sebelum ngaji Quran, jimat itu seolah-olah menjadi keyakinan yang mendatangkan rezeki, mendatangkan keselamatan, mendatangkan keamanan. Nah, itu kan gelap kan? Dengan diterangkan Al-Quran dari terang benderang, biar, oh ternyata saya tertipu. Jimat itu tidak bermanfaat apa-apa. Nah, mulai diguangi jimatnya. Sekarang sampai 3 lemari. Itu dari pencerahan saudara-saudara semua. Ini. Saya yakin JNS yang disimpan. Ini. Nah, itu gelap. Itu dengan ngaji Quran, hilang kepercayaan terhadap jimat-jimat itu tadi. Itu kan seperti cahaya yang terang benderang. Maka kalau kita mengkaji Al-Quran, kegelapan-kegelapan mengenai akidah, keyakinan, ada ratune segoro kidul, ada tuyul, ada gendruwo, ada hilang semua itu. Dada itu. Selama ini saudara takut dengan gendruwo. Sudah pernah tahu. Wis tahu roh gendruwo urung. Lah kok wedi? Dengan nyero kidul, sudah pernah lihat. Lah kok takut? Punya kerja di bulan Suro karena bulannya nyara kidul. Wong Islam sing duwe gawe punya kerja bulan Suro masih takut ada enggak? Banyaklah itu kegelapan. Gelap. Dengan terangkan Al-Quran, hilang semua. Maka itu luar kebetulan yang duwe gawe jika bulan Suro. Biar itu memberi pencerahan masyarakat, manusia. Oh ternyata itu punya kerja bulan Suro ya rapopo. Kayak lama-lama cair gitu loh. Adalah penerangan itu bisa dikaji. Kalau terangkan singkat begini tidak bisa, memang harus dikaji lebih dalam. Mula ngaji aja ning Minggu pagi tok. Ya. Ngaji di Gelombang, nanti itu di Gelombang akan diterangkan panjang lebar. Terus sama lagi, satu lagi. Apa hukumnya kita bekerja di pabrik wig atau rambut palsu? Dan apa saja tips berdagang sukses ala Nabi? Dagang ala Nabi supaya sukses itu jujur. Jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Jangan bersumpah palsu, jangan bohong. Wes, yang itu dilakukan, rezeki akan mengejar kamu. Dagang itu jangan mengejar rezeki, tapi bagaimana supaya rezeki mengejar kita. Nabi kan mengatakan, kalau kamu mencari rezeki, carilah rezeki yang mengejar kamu. Jangan kamu mengejar rezeki. Rezeki itu kamu kejar lari terus. Apa meneh sri rezeki. Ya. Terus. Tapi orang yang rezeki mengejar itu, kalau kamu sebagai pedagang jujur, tidak pernah bohong, kurangi takaran, timbangan, dihindari. Setiap orang membeli daganganmu, lah kok puas, seneng. Puas itu mesti getok lutar ngandani kancane. Lah rezeki datang mengejar kamu. Nek tukono jane kono. Kono to kae, jujur wis. Ora tau ngapusi, nek tukono mesti beneran. Nah itu getok tular. Di Nabi begitu. Sampai zaman jahiliyah kan dianggap Nabi dagang dikira tempatnya. Wah Muhammad dagang kulis habis, wah tempatnya memang tempat yang mengandung berkah. Akhirnya datangnya diawali di set tempat sing digoni Nabi mau digoni pedagang lain. Nabi datang situ, loh sudah ditempati orang. Ya sudah, Nabi pindah tempat. Akhirnya para pembeli pelenggan tadi datang situ, loh kok bukan Muhammad yang jual? Di mana orangnya? Oh ternyata pindah sana. Orang Sidorono ngalih ke tempatnya Nabi Muhammad. Jadi bukan karena tempatnya yang mendatangkan berkah, tapi jiwanya, orangnya yang berdagang secara jujur itu yang mendatangkan pelanggan yang banyak, itu namanya rezeki yang mengejar kamu. Itu ya, itu masalah dagang tadi. Adapun apa tadi yang ditanyakan? Bekerja di pabrik wig. Ya, pabrik wig itu neso golek gawean dia. Wig itu bangsa palsu-palsunan. Napusi. Sedang Allah, Nabi mengatakan dilaknat orang yang masang, minta disambung, dipasang rambutnya. Disambung dan yang menyambungkan itu dilaknat oleh Allah. Pada zaman dahulu ada seorang wanita dah nikah mau diantar kepada tempat suaminya, ternyata kena sakit panas yang apa penyakit apa, rambutnya menjadi brondol. Akan diantar pada suaminya dalam keadaan rambutnya brondol ini gimana? Sampaikan pada Nabi ya Rasulullah, bagaimana kalau rambut anak saya ini saya sambung? Tak tutupi dengan kasih rambut yang palsu lah itu. Nabi mengatakan dilaknat ya, orang yang begitu. Ya. La'anallahul wasilata wal mustausilata. Ya. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkannya. Nah itu dilaknat. Maka bangsa wig-wig itu bangsa palsu-palsunan, gue ngapusi. Lebih baik kalau bisa cari pekerjaan lain. Kamu ingat Mas Jayus dulu enggak? Jayus Tambunan itu pakai wig. Gaya akhirnya delok Jayus Tambunan itu loh. Delok apa itu? Di Bali sana lihat tenis di Bali padahal ditahan ya kok istana nganggu wig kali orang tahu. Orang-orang itu enggak, wah ini mah Jayus ya. Dan lama-lamanya kunangan. Maka itu janganlah. Lebih baik cari rezeki yang lain. Ya, saya rasa cukup. Di pertanyaan yang lewat ini, kita buka pertanyaan langsung. Masih ada waktu sedikit, ayo. Silakan untuk bisa menyampaikan di mic. 14. 12. 5. 14, 12. 10. 5 dan 10. Nomor 6. Oke, sebentar. 5. 10. Jadi persiapan, oke, nanti untuk termin yang kedua. Sekarang yang sudah kita rekap ada 14, 12, 5 dan 6. Nomor 14 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari alamat saya, nama saya Slamet Pramono, alamat Dusun Catak, Kelurahan Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, binaan dari Bapak Dardiri, Pak. Oh iya. Dardiri, tapi yang ngasuh binaan itu dari Temanggung Pak Setiarso dan Pak Wardi dan Pak Agus, Pak. Oh ya, ya baik, mari Bapak. Pak Slamet Pramono. Iya, sebetulnya itu ini tidak hadir, Pak. Masalahnya yang akan hadir itu Ibu Guru SD Negeri Temanggung kepingin mau ketemu Pak Ustadz, berhubung ada halangan saya yang disuruh datang sini. Jadi saya itu kamu istilah suaminya. Jawanya cuma udu dengkul datang ya. Sini, Pak. Bapak suaminya apa? Ya satu binaan itu, oh, Pak, binaan. Satu binaan. Jadi manggil Ibu. Iya, jadi oh, saya ya. Gratis ini, Pak, sampai sini itu, Pak. Ya, monggo. Yang apa saya ya? Tanyakan yaitu masalah istilah kafir, Pak. Masalah? Kafir, Pak. Kafir, ya. Menurut pemahaman saya itu kalau kafir itu saya membaca dalam Al-Qur'an, itu yang dinyawar kafir itu orang yang menyembah berhala dan tidak percaya dan Tuhan, contohnya ayahnya Nabi Ibrahim. Itu, Pak, menurut pendapat saya. Tapi kalau menurut tekanan dari MTA itu pokoknya yang tidak sholat itu kafir. Padahal banyak yang beragama Islam, percaya Tuhan, tapi tidak sholat, Pak. Apakah itu juga dikatakan kafir? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngaji sudah lama belum ikut binaan? Belum lama? Ya? Sudah lama satu tahun dan diresmikan kemarin Jakarta itu, Pak. Sudah setahun kok enggak paham, nek ngaji ngantuk itu. Jadi bukan yang ditekankan oleh MTA. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian yang membedakan seseorang antara Islam dan kafirnya adalah sholat. Man taraka sholat tamtan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat, nyata-nyata dia orang kafir. Gitu kata Nabi itu. Jadi bukan dari saya. Kata Nabi. Di situ diterangkan Rasulullah SAW. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Anjabir kola. Kola Rasulullah SAW. Baina rajuli wa bainal kufri tarku sholat. Ya, di sini diterangkan dari Jabir yang berkata Rasulullah bersabda. Yang membedakan antara seseorang ya dari dan kekufuran salah seorang di antara kamu ialah meninggalkan sholat. Ya. Jadi kalau meninggalkan sholat, kata Nabi, itu kufur. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Sekalipun KTP-nya Islam, kalau tidak sholat, kata Nabi, itu kafir. Sekalipun enggak punya KTP, kalau dia Islam, kalau dia sholat, dia orang Islam. Jadi bukan dari saya, bukan dari MTA. Ngerti? Aku nek terus disebar lho, MTA ngarani wong Islam barang kafir, sapa sing ngomong? Ya, yang kamu Islam, Islam sholat, tidak, ya kafir kamu. Kata Nabi kafir gitu loh. Nah, itu jadi yang mengatakan kafir tidak karena tidak sholat dikatakan kafir itu Nabi. Kalau Nabi Ibrahim menyembah berhala dan sebagainya, tidak menyembah Tuhan tapi menyembah patung seperti ayahnya Nabi Ibrahim, itu musyrik. Ya, musyrik menyembah patung. Hakikatnya musyrik itu juga kafir. Karena manusia itu dibagi hanya dua besar, iman dan kafir. Itu saja. Adapun bentuknya kafir. Banyak, ada musyrik, ada fasik, ada munafik, itu hakikatnya kafir. Ya. Karena orang munafik itu menampakkan geblegernya itu Islam, tapi hatinya menolak kafir. Maka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Orang munafik itu kalau ketemu orang-orang beriman, dia seperti orang yang beriman. Orang beriman sholat, dia ikut sholat. Orang beriman ngaji, dia ikut ngaji. Tetapi kalau dia kembali pada setan-setannya, setan dimaksud orang-orang jahat mereka, dia mengatakan, qalu innamakum, saya sependirian dengan kamu. Gitu. Saya itu sama dengan kamu. Nah kalau saya lihat loh kamu sering ikut ngaji innama nahnu mustahziun itu hanya pura-pura tidak sungguhan. Kalau dada saya dibedah tuh isine podo kamu kafir gitu loh. itu orang munafik. Jadi orang munafik itu jan-jane itu aslinya itu dia kafir tapi dibungkus dengan Islam. Tampaknya Islam kalau amor orang Islam, tapi nanti ketok aslinya kalau ketemu teman-teman mereka, ketok aslinya kafirnya. Gitu ya, Bapak. Jadi saya luruskan, itu bukan yang ditekan-tekankan NTA, tapi menurut sabda Rasulullah. Apa lagi? Berikutnya nomor 12, silakan. Nomor 12. Mic nomor 12, persiapan anti 5 dan 6. Mana? Ayo ditinggal, nek ora cepet tinggal. Ganti liane. 12. Nomor 5, Pak. Nomor 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, ini berhubung saya kesini ini bersama ibu saya. Kalau untuk bahasa Indonesia nanti dalam penerimaannya itu agak kurang. Jadi ini saya sampaikan dengan bahasa Jawa. Dan nanti mohon untuk dijawab dengan bahasa Jawa. Jawa halus Pak, Jawa ngoku. Nderek waton saged dipun tampi. Langsung mawon ingkang kula tangletaken. Oh nggih. Nami kula Ngupadi, Pak, saking cabang Kasihan. Ngupadi Ngupoyo. Nggih. Ingkang kula suwunaken pirsa, menapa wonten doa ingkang kagem ngiyataken ati supados saged dipun tuntun tunduk patuh lan taat dumateng Gusti Allah. Yeah. Menika gegayutan kalian amalan ingkang rikala semanten menika namung wonten ati istilahipun badhe mboten istilahipun nindakaken amalan ingkang mboten dipun dawuhaken menika badhe nebi. Antawisipun menika mboten nindakaken slametan lan sanes-sanesipun. Wektu niku dereng dipun amalaken menika wonten ati menika mboten wonten masalah. Sak sampunipun dipun amalaken wonten lingkungan menika wonten pergunjingan. Dados dirasani dono dene ora umum dono dene. Kuwi wong nyelek, wong aneh. Lah niku kanthi niku menapa wonten donga kagem ngiyataken ati menika. Nggih. Ingkang salajengipun miturut buku Janaes ingkang kula waos saksampunipun tiyang menika sedha wonten ing alam kubur menika dipun dugeni kalih malaikat menika nakokaken putunipun Kanjeng Nabi Muhammad kalih niku ingkang kula sunaken besok kula menika kalih mbok kula nika basa Arab menika mboten dong. Mangke kepripun istilahipun kek Kanjeng Nabi fotone ya ora ngerti. Menika ingkang nomor kalih. Niku maca buku tuntunan Janaes king pundi niku? Saking ngajeng Pak Dumbak ten ngajengan. Nen? Niku buku ten depan niku. Buku ta pundi? Ten ngajengan niku Dumbak jangan. Oh, ngapusi sampean ta. Nek kono ora ngrembug fotone Nabi. Ono ora dodol buku sing ngrembug fotone Nabi ora dodol. Itu katanya ditunjukkan ini Pak wajah siapa? Kalau orangnya itu bisa menjawab Muhammad. Saya udah tahu kalau kamu akan menjawab begitu, Pak. Tapi kan itu mungkin bahasa Arab, tapi mungkin lupa saya enggak tahu. Oke, terus? Ingkang nomor 3. Wonten larangan sholat wonten ing wedal matahari terbit. Umpami subuh menika anggen kula tangi niku istilahipun kebablasan ngantos jam setengah pitu utawi pas matahari terbit. Niku menawi kula nindakaken sholat subuh menapa dosa? Menawi mboten nindakaken menika istilahipun kula ninggal sholat wajib niku ingkang dipun tindakaken kados pundi? Yeah. Lan niko nyuwun ngapunten Pak, wonten sederek saking Cilacap nyuwun wekdal menika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nama Mulyanto, Pak. Dari Kabupaten Cilacap, Kota. Yeah. Ya, tadi ada rombongan dari saudara-saudara saya Kroya. Yeah. Dekat ya? Ya, Kota Cilacap, Pak. Oh ya. Yeah. Cilacap Tengah. Yang pertama, kami mengenal MTA sejak bulan April 2013, Pak. Ya. Yeah. Tidak sengaja saya pulang kampung ke Solo, kok saya buka di radio ada kajian tentang majelis tafsir Al-Quran. Dalam hal ini kami ingin mendalami tentang Al-Quran dan kebetulan kami mendapatkan jalan yang barangkali menurut kami adalah yang terbaik. Karena berdasarkan kami mengaji kesana kemari, ibarat kami mengikuti kajian di MTA ini sangat runtun dan ditunjukkan dasar-dasar hukum yang jelas dan sokeh, Pak. Karena ada beberapa amalan yang selama ini kami ikuti, ternyata itu hadisnya tidak sokeh. Dan inilah barangkali tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudah beberapa kali mengikuti di kajian ini langsung. Setiap minggu sudah 5 kali, Pak. Ini kami mengikuti. Ya, ya. Dan alhamdulillah kami akan berusaha untuk istiqomah melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunannya. Ya. Dan mudah-mudahan kami bisa memahami dan juga bisa mengamalkan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Bapak. Bahwa berdasarkan lahirnya MTA ini sama dengan lahir saya, Pak, tanggal 19 September. Ya. Tapi tahunnya beda, kami 56, kalau tidak salah MTA tahun 72. Ya. Ini yang pertama. Dan selama ini kami selalu setia mengikuti dan mendengarkan di radio Persada. Nah, untuk itu mudah-mudahan kami di Cilacap juga bisa mendengarkan. Karena kami setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali pulang ke Cilacap, Pak. Oh, yang ditanyakan apa? Yang pertama, kebetulan ini, Pak, saya mengajak calon mantu, Pak. Ya. Calon mantu ini kebetulan beragama Nasrani, yaitu Katolik, ya. Roma Katolik. Sudah sejak 2009 dia ingin masuk agama Islam, namun sampai saat ini belum melaksanakan tuntunannya, artinya mengucapkan kalimat syahadat aja belum. Nah, untuk itu saya menyaratkan kalau kamu ingin menikahi anak saya, kamu harus menjadi orang Muslim. Kamu harus taat patuh pada agama Islam, melaksanakan tuntunannya sesuai yang ada di dalam Quran dan hadis yang sahih. Nah, karena sudah hampir dari tahun 2009 sampai sekarang, ini niatnya kali ini ingin dituntun oleh Bapak Ustadz Ahmad Sukino untuk dapatnya mengucapkan kalimat syahadat, Pak. Ya. Nah, setelah itu nanti ingin mengaji Quran dan hadis di Jogja, di kota Jogja nanti di mana? Kebetulan calon mantu saya ini aktivitasnya di Jogja. Nah, barangkali nanti bisa mengikuti kajian-kajian yang ada di Jogja. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan calon menantu kami, mungkin bisa kami perkenalkan, namanya Andre, Pak. Ini aslinya dari Medan. Itu ya. Aktivitas kuliahnya di Jogja. Dan ini mendapat tantangan dari orang tuanya dan bahkan sampai istilahnya disebratkan tidak dianggap sebagai anak, Pak. Ya. Nah, mana? Dari mana? Pengalaman kami, ini Pak, kenalkan, oh, ini Andre. Udah dari potong. Pengalaman kami dari keluarga yang Pancasila, Pak. Kebetulan kami dulu juga waktu kecil ini belajar di sekolah SD Pangudi Luhur dari Yayasan Katolik. Waktu kecil saya mengikuti ajaran Katolik. Tapi setelah kami dewasa, ternyata kami ada hal yang sangat-sangat kami belum pahami. bahwa Nabi Isa yang dinamakan Nabi Yesus adalah putra Allah atau putra Allah. Padahal menurut kajian Al-Quran bahwa Allah tidak beranak, tidak dianakkan, dan Nabi Isa bukanlah Allah. Untuk itu mohon nanti ditunjukkan di Quran, Pak, biar calon mantu saya ini mantap bahwa tuntunan hidup di dunia ini yang paling lurus adalah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Barangkali itu, Bapak, setelah kami menghadapi cobaan, tantangan, ujian, Alhamdulillah kami masih istiqomah melaksanakan ibadah sesuai tuntunannya. Mohon kekuatan, mohon bimbingan, dan sekaligus juga mohon bimbingan kepada calon mantu saya, Pak. Mungkin ini bisa dikemukakan beberapa hambatan yang dialami selama ini. Kami silakan nanti. Selamat siang, Ustaz. Ya. Perkenalkan, nama saya Andreas Tobing. Ya. Sebenarnya dari 2009 itu udah muncul banyak pertanyaan saya tentang seperti tadi yang Bapak sebutkan, kenapa Yesus dianggap sebagai Tuhan. Sebenarnya itu dari pergulatan saya, akhirnya saya aktif di gereja, bahkan terpilih beberapa kali menjadi ketua pemuda Katolik, komisariat cabang Yogyakarta. Dari situ semakin saya mendalami, semakin saya menemukan banyak keanehan. Sebenarnya yang tidak masuk akal, yang bahkan orang umum pun bakalan bisa mempertanyakan itu. Di situ disebutkan Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bahkan di 10 perintah Allah pun disebutkan jangan pernah menduakan Tuhan Allah. Nah itu saya coba menanyakan itu kepada teman-teman yang kira-kira mengerti tentang itu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan jawaban yang kira-kira hati saya bisa menerima. Akhirnya mulai dari tahun 2010 saya masuk dalam golongan orang yang agnostis. Agnostis itu orang yang percaya Tuhan tapi tidak punya agama. Selama 3 tahun saya tidak pernah gereja, tapi saya selalu berdoa pada Tuhan. Kalau memang jalan saya benar, saya bilang, tolong tunjukkan saya ke arah yang benar. Tuntun saya, temukan saya dengan orang-orang yang baik yang bisa mendorong saya untuk lebih kenal dengan Engkau. Akhirnya dengan cerita yang panjang saya ketemu dengan Pak Mulyanto. Akhirnya saya coba sharing tentang pergulatan saya selama 3 tahun. Akhirnya saya berada di sini dengan Pak Mulyanto sekarang. Ya. Terus yang jadi pertanyaan Pak Ustadz sebenarnya begini. Di saat saya sudah mantap dan meyakini bahwa ini adalah jalan yang benar, tapi di satu sisi orang tua saya menentang saya dengan keras, bahkan sampai dibilang tidak ingat dianggap anak. Ya. Apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah saya termasuk anak yang durhaka atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Demikian Pak Ustadz. Beberapa hal yang kami sampaikan, kami mohon bimbingannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengizinkan umat manusia ini mencari jalan yang lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab pertanyaan yang pertama. Doa untuk menguatkan agar imannya kuat tadi. Menguatkan hati, ada doanya. Ya. Kalau tidak bisa dengan Arab, bahasa Jawa ya boleh. Bahasa Indonesia ya ento. Ya. Segini lah. Ini kutu nganggu bahasa Jawa. Ini didengar saudara kita yang ada di Jakarta sana. Usul, mbok ndak usah pakai bahasa Jawa. Ya. Kan sering ketahuan di Jakarta. Wah, jane seneng ngrungokke, suka. Tapi kadang-kadang bahasa Jawa ora mudeng. Belum ada yang di Aceh sana. Ini ngeladeni wong akeh. Ya dah. Nah, kita ya memang bangsa Indonesia itu tidak semuanya paham bahasa Indonesia, ya tidak. Ada yang bahasa bangsa Indonesia tapi orang Jawa, Wonogiri, katanya itu isane basa ngoko. Ada lagi yang basa kromo ya ora mudeng ya, wis penting mudeng jawabannya. Jadi ya, nguatke untuk menguatkan. Kangge ngiyataken iman Nabi nuntuni ya muqallibal qulub sabbit qalbi alatinik atasipun ya Allah ingkang bolak-balikaken manah ati niki. Tulung ya Allah kula aturi ngiyataken manah kula ati kula wonten ing agami panjenengan. Dadi njaluk dikuatke Allah mantep di dalam agamane Allah. Wonten agamane pun Gusti Allah. Nek ora iso nganggo basa Arabe, basa Jawa ya entuk. Duh Gusti Allah, kula aturi maringi kekiyatan iman wonten ing manah kula mantep wonten agami Islam. Mantep wonten agami panjenengan, mantep wonten mergi kang leres. Kuwi basa Jawa Allah ya paham. Ya, basa apa wae Gusti Allah paham, memang pinter banget Allah itu. Ya, dah. Wong manusa sing dunya sing gawe Gusti Allah kabeh mulo basane manusa apa wae mudeng aja meneh basane manusa basane kewan-kewan saja Allah tahu. Nah itulah donga nganggo basa Jawa keneng sing penting njaluk dikuatke agamane atine kuatke mantepke ning agama Islam dengan bahasa apapun boleh. Nah itu. Kemudian tanya foto Nabi, enggak ada foto Nabi. Jadi besok dibangun kubur itu ditanya, dikenalkan. Siapa tahu kamu, ini siapa? Ya, ditunjukkan. Tunjukkan Nabi. Oh, kalau dia menyebut, oh, ini Nabi Muhammad, saya selamat. Nanti ditekani orang budak, wah, enggak kenal, saya gebuk oleh malaikat. Gebuk, sudah digodoh. Tekani saya enggak kenal. Tapi yang belum pernah ketemu Nabi Muhammad kok, ditekani ini siapa? Ya, walaupun kita tidak pernah kenal Nabi Muhammad, kalau kita mengikuti ajarannya, nanti diperkenalkan oleh Allah. Ya, mulai cok, arep golek syafaate Nabi, jarine sok Nabi ning kono nggo gendira, tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gendirane ijo. Ya, terus kowe goleki sok ning kono. Wong nek haji kuwi ketilapan uang mung sak Arafah nek goleki bingung opone sok ning akhirat itu orang mati pertama kali sampai terakhir nanti kumpul dari di mahsyar sana. Kan golek gendirane Nabi Muhammad gek kowe ra iso maca. Ya ta? Mana mungkin bisa ketemu. Gendirane ijo, aku P3 gendera ijo kuwi. Ya ta? Gendera ijo. Mula jangan ya, untuk mendapat syafaat Nabi kalau sejak di dunianya tidak kenal, tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mungkin akan dapat syafaatnya di sana. Tapi kalau di dunia itu ikuti apa yang diajarkan Nabi, pasti nanti mendapat syafaatnya Nabi. Jadi orang melu tuh nek ono butuh golek Muhammad inti ya gendiran. Padahal ning Indonesia ning Mekah kuwi di Arafah nek bendirane jelas merah putih, ngono golek bingung sampai ketulisot itu sudah bingung padahal mau sak uteke Mekah itu di Arafah misalnya di Mina itu sudah bingung golek itu. Nah, disitulah. Maka kalau ingin dapat syafaat Nabi, ikuti apa yang diajarkan Nabi sejak di dunia ini. Itu diikuti. Pasti nanti dapat syafaatnya. Ya. Kemudian, kalau bangun tidur, jam 7 matahari sudah panas, padahal belum subuh. Salate piye? Sesok disahur. Enak yang ngono ta? Sesok salate subuh ping pindho. Dan yang menurut tuntunan Nabi, orang ngono kuwi tidak begitu. Bukan bahasa Jawa ya tak campur tuh ya. Aku bahasa Jawa tenan, aku kayak liane bahasa Indonesia, orang ngono kuwi kayak apa gitu. Jadi ya begitu, Nabi mengatakan tiga kelompok, tiga golongan yang penanya diangkat. Tegese, pena diangkat itu orang ditulis ke. Siji wong turu nganti dheweke tangi. Nah wong turu kuwi ndak ditulis oleh Nabi, amalane ra tuh mbok kowe turu ngaji karo turu ya ta, turu kuwi nglidur. Turu karo misuh apa turu karo ngamuk ning turu itu ora dicatet. Diangkat penane. Ya ta? Nah mula turu adzan subuh bareng ora ngerti wong turu kok. Iki waktune bangun tidur kok ora tangi, oh, turu ya wis ora ditulis. Kok nek wis tangi lah lagi ditulis. Maka tangi-tangi wis jam 7, ya salatmu jam 7 kuwi mau salat subuh. Salat subuh jam 7 sah kalau memang kamu bangun tidur bangunnya jam 7. Lah nek kowe tangimu mau jam 4 kok subuhmu jam 7 lah kuwi rasa. Tak boleh. Salat harus pada waktunya. Lah waktune wong salat kanggone wong turu kuwi waktune nek wis tangi. Begitu tangi kewajiban salat. Maka tangine subuh ya jam 7 lagi tangi ya wektu jam 7 kuwi wektu subuh kanggone wong sing turu mau. Wah nanu penak ya. Enak lah nek kowe wong Islam ya tenanan kesiangan bangun subuh kuwi ora kok penak gelo gitu lho. Kene ngopo aku subuh jam 7 membeli nonton bal nganti jam 3 esok lah tekan jam 3 akhirnya salat ilang subuhe. Bagaimana kamu bisa jamaah ke masjid wong jam 7? Kan yang masjid wis entek salat duha doan. Ya. Kemudian calon menantu ingin ya nanti insyaallah tak tuntun baca syahadat ya dah. Ya. Oh yang diangkat tadi masih kurang dua ya malah lagi waktu turu toh. Satu turu sampai dia bangun. Yang kedua orang lupa sampai ingat. Kamu puasa gadeng puasa pisanan udah. Mangan sarapan pagi wong arep nyambut gawe. Dah. Bang wis wareg dagen. Terus dilokke ibuke, lho kowe ora poso ta le? Astagfirullah, poso niku. Lah mbiyen sahur saiki sahur meneh. Lali. Ah, wis nek lali bar mangan tutukno sing poso ora batal. Ya ta? Nek poso kok lali mangan kuwi beneran. Ora batal wetenge wareg kok ya ta. Nah, kalau sudah sadar tadi makan satu piring lagi entuk separuh sadar nek iki poso. Kudu ndang mandek ora kok dintekke sik. Nah, jadi nek wis mulai kelingan, lali mulai eling dicatet ya udah. Teruske ora iki. Teruske dicatet kok kowe ora poso. Nah, tapi kalau lupa sampai selesai nanti kalau sudah ingat baru dicatat. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. Waras. Loh, kalau kamu gila, mau berbuat apa saja tidak dicatat. Wes, wong edan mau berbuat apa saja tidak dicatat. Dosa tidak dapat pahala. Nek kepengen perbuatanmu bebas, edano. Tidak. Bebas itu ora dicatat apa-apa. Nah, aku sini wes mulai mari, mulai dicatat. Itulah. Itu tiga. Diangkat pena tiga golongan tadi. Terus apa lagi pertanyaan dari Pak tadi? Ini kok hilang ini? Salat ketika terbit matahari. Nah, wes itu Pak. Pak Ewe malah ngantuk ini. Wah. Di terakhirnya kok di sini tadi ada kok hilang di laptopnya ini tulisannya nggak ada ini. Ada pertanyaan dari calon mantu tadi apa tadi? Kenapa jadi ya Yesus itu? Yesus itu apa nabi. Tuhan? Kalau menurut aturan agama Islam, ya dalilnya mana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Quran itu la raiba fih. Yang diucapkan Quran itu tidak perlu diragukan, itu pasti benar. Qul katakan Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu. Allahu samad, Allah yang mencukupi segala sesuatu kebutuhan manusia ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada satu barang pun. Apapun yang satu barang pun. Yang menyerupai Allah. Menyerupai saja tidak ada apalagi sama. Maka Allah itu serba berbeda. Ya, kalau Allah itu tidak berputra, tidak diputrakan. Tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kalau manusia butuh bantuan. Manusia punya anak. Nah kalau Tuhan punya anak berarti serupa dengan saya. Allah tidak laki, tidak perempuan. Nah kalau Allah laki berarti serupa dengan saya. Padahal lam balam yakulahu kufuan ahad. Ada memang orang kafir mengatakan Allah itu punya anak selain Isa anaknya Allah. Ada yang mengatakan malaikat-malaikat itu putri-putrinya Allah. Jadi dia menganggap malaikat itu perempuan dan itu anaknya Allah. Kata orang-orang kafir itu. Lah yang begitu itulah ucapan-ucapan yang tanpa dasar kebenaran. Nah, kalau di dalam Al-Quran, siapa Isa itu? Ya, Isa bin Maryam itu pernah mengatakan dalam ucapannya kepada umatnya, "Qul Rabbi wa Rabbukumullah." Ya, Tuhanmu dan Tuhanku itu Allah. Jadi jangan kamu mempertuhankan aku Isa. Aku dan kamu sama Tuhannya yaitu Allah. Dalam Quran dikatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan ya, Isa anak Maryam itu ya, putranya Allah atau Allah. Allah itu putranya Maryam. Isa putra menganggap Isa putra Maryam itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, sungguh dia telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha apa di situ? Innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Ya, wa qala masiihu ya bunayya ya bani Israil. Katakanlah wa qala al masiihu ya bani Israil, berkata al masih putra Maryam, "Hei bani Israil." Ya, sedangkan "Ubudullah Rabbi wa Rabbukum." Hambakan dirimu kepada Allah. Ya, Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku, Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Tuhanku ya Allah, Tuhanmu ya Allah. Maka hambakan dirimu kepada Allah, jangan kepada saya gitu. Jangan kepada saya, Isa tadi. "Innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah." Siapa yang mensekutukan Allah dengan Isa, siapa mensekutukan Allah dengan siapapun, maka Allah mengharamkan baginya surga. "Wa ma'wahun nar," tempat tinggal mereka di neraka. "Wa mali dzalimina min ansor," orang yang zalim tidak ada penolongnya. Itu disebut dalam surat Al-Maidah. Ya, Al-Maidah tadi ayat 73 menerangkan seperti itu. Itu dalam Al-Quran. Ada lagi ayat. "Laqad kafara alladziina qalu innallaha wa tsalitsun tsalatsah." Sungguh telah kafir orang yang menganggap Allah itu salah satu dari tiga. Tsalatsah itu ya. Sang apa tadi? Ibu, anak yaitu Isa tadi, dan sang bapak. Ya. Bapak, anak, sang roh suci. Siapa yang menganggap Tuhan itu salah satu dari itu, dari tiga unsur itu salah satunya Tuhan atau satu-satunya Tuhan, ini ya Tuhan, Tuhan katakan oleh Allah, sungguh dia telah kafir. Nah kalau yang dianggap Tuhan itu hanya sang bapaknya, anak dan istrinya tidak, itu ya kafir. Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Itulah. Tidak punya anak. Nah, Allah itu ya wahdaniyat, Allah itu satu. Satu saja tidak punya. Ya, tidak butuh pertolongan siapapun. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Tidak butuh siapapun. Itu keyakinan akidah di dalam Islam seperti itu. Maka kalau saudara tadi telah jadi orang Islam, dibenci, dikucilkan oleh ayahnya, mungkin disebrati orang diaku anak. Ya. Kalau memang kamu betul anaknya, diaku apa tidak diaku itu tetap anaknya. Dan orang diaku anak itu anaknya siapa? Aku ya anaknya tenang. Ya orang tak aku, ya orang diaku ya wes. Tapi ngaku apa orang ini ngaku ya anakmu. Gitu. Ya kan yang gue rasa agama dengan aku ya wes. Tidak diaku ya sudah tidak diaku. Nah, bukan baru sekarang. Dulu namanya Mus'ab, anaknya Umair. Mus'ab bin Umair. Dia masuk Islam. Bapaknya orang kaya raya. Akhirnya Mus'ab dipanggil. "Hei Mus'ab, kamu ikut bapak atau ikut Muhammad? Kalau ikut Muhammad, tinggalkan rumah ini. Harta kaya sebanyak ini siapa yang akan punya kalau tidak kamu? Tetapi kalau kamu ikut Muhammad, tinggalkan rumah ini. Tinggalkan Bapak Ibu, tinggalkan rumah. Tapi kalau kamu ikut Bapak, tinggalkan ajaran Muhammad. Udah. Akhirnya Mus'ab milih. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan milih karena taat kepada orang tua. Karena di dalam Islam mengajari untuk taat pada orang tua. Orang tuanya suruh milih dengan taatnya kepada Allah. Saya memilih mengikuti Muhammad Rasulullah. Kalau saya mengikuti Muhammad Rasulullah harus tinggalkan rumah ini, saya tinggalkan. Saya meninggalkan rumah karena taat kepada Bapak. Tinggalkan betul, Mus'ab bin Umar tinggalkan rumah. Ya, ya. Jadi bukan pergi minggat, enggak, wong dikon milih karo bapake kok. Karena taatnya kepada orang tua, maka dia mengikuti Nabi Muhammad. Tadi wong suruh milih. Itu Mus'ab bin Umair pada saat itu sama Nabi. Nah itulah, maka kalau sekarang masih ada yang seperti itu, ya sudah terima aja. Ikut Allah insya Allah lebih selamat. Ya. Sebab nanti kalau ikut orang tua, di hadapan Allah, orang tua itu gak bisa nolong anaknya. Ya, gak bisa nolong anaknya. Ya, apabila nyawa sudah di tenggorokan, susah bekannya. Orang sama datang, waqolal manrok. Siapa yang bisa menyembuhkan? Idza apa apabila idza balagati taraqi, apabila nyawa sudah di tenggorokan nembekan wis ngrok to ya. Sudah tanggane bapake dadi dokter sisan wis ya. Milih itu ta. Dia enggak bisa kecuali ngomong wa ma, apa? Idza balagati taraqi wa qila manrok, mengatakan siapa yang bisa menyembuhkan ini? Wa dhanna annal firaq. Saat ini sadar ya, oh hari ini hari perpisahan saya dengan dunia. Wayahe sing iso nyembuhkan bapaknya ndak iso, ndak bisa nulungi, digondeli ora iso, tangisane ya tetep. Di hadapan Allah enggak ada yang bisa tolong-menolong. Masing-masing bertanggung jawab sendiri dengan perbuatannya. Nah, maka itulah dengan begitu ya. Kalau tetap berpihak pada Allah dan Rasulullah, insya Allah Allah memberikan jalan terang. Lebih selamat daripada ikut orang tua, tapi tidak boleh mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah. Saya. Sudah, Ustaz. Berikutnya penanyaan terakhir, nomor 9. Nomor 9, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari... Nama saya Ibu Hamimah dari Pakem, Sleman, Jogja, Pak. Oh ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah iman itu ada tingkat-tingkatannya? Saya pernah mendengar ketika di musola dekat rumah saya, seorang imam mengatakan bahwa imannya masih rendah. Itu terus saya olah dari di pikiran saya, apakah benar iman itu ada tingkat-tingkatannya seperti seorang sekolah tingkat SD, tingkat SMP dan seterusnya seperti itu. Terus saya terlintas setelah menemukan kajian MTA ini, terlintas lagi. Padahal itu pertanyaan sudah berpuluh-puluh tahun. Apakah benar demikian Pak Ustadz? Saya merasakan dulu beriman dan sekarang itu benar-benar ada bedanya. Dulu hanya sholat, puasa, yakat itu hanya terlintas pada pikiran dan ucapan saja. Tapi sekarang sudah ini, sudah lebih dari itu. Yang kedua, ya itu aja. Ini ada teman saya yang mau menyambung dari Donggala. Sudah cukup ini. Ya, karena cepat boleh waktu. Nyambung. Oke, Pak. Ya, silakan. Tapi cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu? Bu Yati, Donggala, Pak. Oh, ya. Mau nanya masalah saya, Ustaz. Apa? Ya cepat. Saya sudah ikut ngaji MTA lewat radio. Sudah kurang lebih 1 tahun. Ya. Sekarang sudah ikut ngaji ke cabang. Sudah 7 bulan. Saya ada problem, Ustaz. Saya dulu janda, dinikahkan oleh teman ngaji. Saya sudah lama ngaji di MTA. Yang sudah lama ngaji di MTA dengan suaminya, dengan cara menikahkan siri. Saya kalau punya anak, nanti gimana dengan surat-surat atau akte kelahiran? Apa betul Ustaz MUI mengharamkan nikah siri? Mohon solusinya dan atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Pak Ustaz, dari Ibu Mariam, biasa langganan. Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz, ada pertanyaan ini saya pentingin dulu, orang amanat dari Bu, ya Allah lupa saya, dari Google, dari pendengar radio setia. Dia menanya, katanya kalau sholatnya di masjid, berdoanya sama zikirnya di rumah, bagaimana hukumnya? Terus kalau apakah setiap berdoa baca bismillah, itu pertanyaan titipan. Kalau dari saya Pak Ustadz, kemarin itu saya pertanyaan kosong, saya sangat gelo karena ditanyain orang-orang pasar, Mbak, kamu kok pertanyaan kok kosong, disecangkan banyak pendengar radio, gak ada jawaban. Oh nanti kalau saya kesana lagi, saya tanyain Pak Ustadz, pertanyaan saya begini yang saya mau nanya. Itu alhamdulillah radio itu bisa memberantas jahiliyah sampai kemana-mana. Pendengar di sini semua segitu banyaknya pendengar radio. Dan saya malu sama Pak Kiai yang mau menjelek-jelekkan Al-Quran. Nah itu yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz satu. Yang kedua lagi Pak Ustadz, kemarin saya kondangan. Kondangan itu saya gak tahu ada orang acara penginjak telur. Jadi telur itu saya paranin, saya sudahnya malu Pak Ustadz banyak orang. Saya paranin, Mbak ini minta maaf ya telurnya jangan diinjak sayang-sayang. Saya bilang gitu. Jadi telurnya saya ambil Pak Ustadz. Saya ambil, kalau diinjek kan ini pecah sayang. Akhirnya orang itu kecewa menyuci kakinya suaminya tok. Enggak jadi nginjek telur. Itu pertanyaan saya satu, apakah saya berdosa Pak Ustaz? Sudah cukup ibu. Terus ya Pak Ustaz, udah nih satu lagi titipan suami saya, pendengar radio setia. Cukup karena mengingat ya, waktu. Sudah ya. Ya, bisa lagi saya tidak menerima titipan-titipan. Ya, ya. Kalau mau datang suruh tanya datang sendiri nek titipan-titipan ya nek tak titipin kamu nanti sampai nek ora tekan. Nah, tak titipi ora tekan kan jadi dosa malah kianat kamu. Tingkatan iman apa tinggal iya betul. Ya makin berat makin imannya makin kuat ujiannya makin berat. Ya, maka Allah menguji hambanya itu sesuai dengan tingkatan imannya. Ya ta? Maka di dalam memberikan pelajaran pengajian agama itu juga harus ada tingkat-tingkatan. Latar kabuna, tobakonan, tobak. Seorang itu mengalami setingkat demi setingkat. Ya, tingkat demi setingkat. Tapi tidak seperti sekolah SMP, SD, SMA. Tidak. Bisa jadi orang yang sekolahnya SMP imannya lebih kuat daripada yang SMA. Bisa jadi yang SMA lebih kuat imannya daripada yang yang sarjana bisa jadi. Ya. Dengar radio aja udah enggak mau ngelanggar, yang ngerti agama malah gelem kok. Yang sudah ngerti ilmunya bisa jadi. Maka itu ukuran iman tidak bisa diukur dengan bangku sekolah enggak bisa. Tapi iman mengalami tingkat-tingkat betul. Iman yang masih lemah makin kuat ya. Lah untuk memperkuat iman itu antara lain ya doa tadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu termasuk ya doa-doa untuk menguatkan iman itu. Nah, tapi tidak hanya cukup doa saja, kalau imanmu supaya kuat di samping memperkuat dengan doa, mempelajari. Mempelajari setelah mengerti amat diamalkan imannya menjadi kuat. Ya. Samping itu berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Kemudian dari Gedung Galar, nikah siri bagaimana akte kelahiran nanti? Ya, apa benar MUI mengharamkan nikah siri? Ya tekono MUI, saya tidak tahu. Gitu. Nah, maka itu kalau di NTA ditekankan, nek nikah jangan nikah siri. Ya, gitu. Nikah kok tidak siri ini ngapain itu? Wong Nabi itu ketemu, siri ini maksudnya meneng-menengan. Yang dimaksud itu nikah tidak dicatatkan di pemerintahan, di KUA. Menurut Islam tidak boleh nikah meneng-menengan itu. Malah Nabi menganjurkan kalau kamu mengatakan nikah pada walimah. Supaya sekedar dipukul gendang rame-rame gitu loh maksudnya. Untuk memberitahu tetangga-tetangga biar tahu bahwa oh ini sudah nikah anaknya ini putrinya ini. Oh anaknya ini lakinya ini sudah nikah. Ya dengan woro-woro tadi, dengan mukul gendang rame-rame, itu tanda ada pernikahan. Waktu itu gendang ya, apa maksudnya jangan sampai nikah kok meneng-meneng supaya diumumkan gitu maksudnya. Kalau tidak diumumkan nanti jadi fitnah. Ya, ini kesana kemari dengan perempuan itu istrinya dikira siapa itu kan gitu. Nah itu, maka jangan sampai kalau di MTA tidak diperbolehkan nikah siri. Bapak nanti kamu akan mengalami kesulitan sendiri. Kalau anak lahir bagaimana cari aktanya? Sulit kan? Cari akta mesti pakai surat nikah. Nah, padahal kamu enggak punya surat nikah. Nah, akhirnya mempersulit sendiri. Ya, maka kalau nikah memang nikah sah ya, lebih baik ke KUA dicatatkan secara resmi. Tetangga kitarnya diberitahu kandani ini sudah nikah. Jadi jangan nikah siri. Ya, kemudian sholat di masjid, tapi doa zikir di rumah, ya silahkan saja. Kalau tidak doa, tidak zikir, ya boleh. Sholatnya di masjid, tungguin zikirnya di rumah, ya tidak apa-apa. Tidak doa, ya tidak apa-apa, gitu lah. Doa di rumah boleh, di masjid boleh. Apa dosa mengambil telur yang akan diinjak? Tidak, itu kamu berarti open banget. Boleh itu, timbang mubadir gitu lah. Wah telur kok diinjak itu timbang mubadir tak openane. Itu baik itu. Nah baik. Artilah mantane sering arengi dak telur kok ya. Are ditak ara entuk akhire ya wani gitu kok. Ora sida ngidak telur ya ora apa-apa. Berarti kan sebetulnya nginjak telur itu tidak ada keselamatan dan sebagainya dengan pengantin yang mengidak. Terus nek hubungane ditak ya kena ora ya kena. Gitu lah. Nek tidak kowe malah mubadir dosa kamu malah nek ra tidak diopeni wong ya syukur malah. Nah, dene nenek mantan tunggonan wae nek areng tidak ji. Nek areng tidak terus sikuken wae. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak telur ada keyakinan-keyakinan tertentu itu milah malah bisa menjadi syirik. Tidak ada orang selamat karena tidak telur itu enggak ada. Enggak ada selamat karena dengan kembar mayang itu enggak ada. Nah, saya rasa cukup. Ini sebelum nanti bapak-bapak sudah pulang, ya, ambil ini di mimbar Jumat, mimbar Islam, Masjid Tafsir Al-Quran, di Jateng Pos, 7 Desember, ini memuat Pemkat Demak siap jaga kondusivitas pengajian MTA. Kesbang Polimas, Pemkap, Demak, kunjungi MTA Pusat. Ya, tengahi konflik GP Ansor dengan MTA. Jadi MTA tidak ada konflik dengan GP Ansor. Hanya mereka gerutuk pengajian MTA, ya sudah, biarkan saja, tidak dilawan apa-apa kok. Ya, saya rasa begitu. Ada penyerahan simat. Ya, mari. Sebelum penyerahan simat ada panggilan Pak Amrin dari Kroya. Ini supaya ke P3K karena istrinya sakit. Sekali lagi Pak Amrin bisa tindak. Mari. Itu disiapkan air apa teh panas, mungkin makanan. Nah, dari Kroya tadi mungkin jauh. Ya, siapkan ini yang dia sakit dokternya supaya turun tuh. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Mami Temanggung, pendengar radio, berupa satu dus berisi 5 jimat keris tombak yang pernah digunakan untuk melawan penjajah. Satu dus ini jimat Kemudian yang kedua dari Bapak Abdullah Sawal, Jewiring 3, berupa rompi pelindung, kemudian sabuk kekebalan, cincin, batu, kenongo. Kemudian yang ketiga dari pendengar radio, Ibu Maryatun Sambi Boyolali, berupa dadung suro. Kegunaannya untuk menyembuhkan penyakit hewan. Kemudian berikutnya dari Bapak Arti Suwarto, simatnya berupa buku kumpulan mantra dan amalan-amalan. Kemudian yang kedua, simat dari ayat Al-Quran buat menjaga rumah yang ditaruh di atas pintu dalam rumah. Ini beberapa simat. Kemudian ada satu permintaan Ustadz, dan satu lagi Pak Ustadz, kata teman saya dulu badan saya ini dimasuki wasiaji kuning ke dalam tubuh saya, itu benar ada apa bukan Pak Ustadz? Saya sendiri tidak mengetahui, mohon dihilangkan Pak Ustadz. Ini memang ini tak sebule kok ini tak hilang. Itu kamu ditipu aja. Jadi itu semua tadi penipuan, jangan percaya. Masa Quran, nggo jaga rumah, ditulis, tempelkan dhuwur pintu. Itu kan pembina, penghinaan terhadap Al-Quran. Akhirnya Quran sudah dikaji, datiknya jimat, tempelkan dhuwur pintu. Ada lagi ditulis surat Yasin katanya, ayat kursi. Nanti ditempelkan di ruang tamu. Kalau ada pencuri, baca itu mesti bingung. Bener nek kuwi. Lah mencuri kok ndak tak maca surat Yasin sih ya bingung selak ketangi sing mbok curi ya toh. Maka itu ndak perlu dipercaya, itu semuanya bohong. Itu mesti asalnya dari dukun-dukun kuwi. Ya, jual itu ndak ada artinya apa-apa tuh. Buat kekebalan coba nganggo kamu pakai yang katanya kekebalan mau terus ini tak bacok coba empat apa enggak. Nah, berarti kan tidak kebal. Itu ngapusi. Pokoknya itu adalah itulah kegelapan-kegelapan tauhid. Belum ngaji itu kan mbok uri-uri udah. Terang ngaji hilangkan semua itu. Kalau masih percaya itu syirik kan. Terus tadi untuk menolak apa tadi? Bangsa apa? Santet-santet tenung-tenung dan bagainya itu juga bohong. Enggak ada santet tenung bisa ngenangi nyakiti orang itu enggak bisa. Ya, bohong itu. Nah, iso santet ten aku. Ya. Itu bohong, jangan percaya. Mawai moga diundang kene DPR karena rencananya mbok sito mbok ora kuwi. Katanya undang-undang pensantetan coba. Nenek ngono tenan bingung nanti pembuktiannya itu sulit. Wong itu reneng. Ya. Mohon doa untuk kesembuhan Ustaz. Bapak Surono dari Sleman kecelakaan. Kemudian Bapak Imam Syafi'i ini operasi prostat. Ya. Bapak Parmin dari cabang kerja operasi mata, kemudian Bapak Teguh Wiono Jebering 1, Ibu Murtinem dari Temanggung, Bapak Muhlani juga dari Temanggung, Ibu Marsi dari Sukoharjo, Bapak Suwarto dari Weru, kemudian Bapak Pario dari Sumber Lawang, ya. Kemudian Ibu Siti Nafisah dari Temanggung, Ibu Siti Aminah dari Kemulong 1, Ibu Sudiah dari Pakem, Bapak Suratman dari Purworejo, Ibu Suparni dari Trucuk, dan Bapak Marno dari Kebon Sari Madiun. Semuanya sakit. Itu semua mohon sakit ya. Ya. Kita doakan kesembuhannya. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Yang terakhir, mohon doa bagi yang meninggal dunia. Yang pertama, hanya satu. Bapak Suhardi Cokro Waryono dari Juwiring. Mari kita doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wakrim rizillahu wa wasil matallahu wa akhiru bimai wa sadin wa baratin wa naqihi minal khataya wa minal qusabri wa yadim wa sanal wa abtiru taran qailan tadi wa halan qailan wa jahatan qailan wa naqihi sudah cukup ya. Ini sebelum diakhiri, ini ada titipan salam untuk kita semua dari saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh. Satu dari Korea, dari Malaysia, dari Abu Dhabi, Singapura, Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Jambi, Lahat, Jakarta, Gombong, Ungaran, Purwodadi, Gresik, Sipandak, Sambas, Pontianak, Ketapang, Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Kutai Barat, Kutai Timur, Angsana, Sembamban. Nanti Sembamban Baru itu mana itu? Luwu Timur, Lombok, dan Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.